semua yang kita kerjakan ini murni semuanya diniatkan untuk kepentingan syariat. Semua wakaf, lahannya wakaf, kemudian juga namanya yayasan, saya tidak memiliki satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbab Allahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, mengawali jumpa kita di kesempatan subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali sesuai ajal kita untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah dilakukan, sedang ataupun akan dikerjakan, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan untuk mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat dimanapun berada diberikan kemampuan untuk bertaubat dan menata sisa aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Alhamdulillah, dari sekian banyak waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas, mengisinya dengan peluang-peluang amal saleh, ada di antara sekian waktu itu yang ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kualitasnya, bahkan keistimewaannya, yang memungkinkan kita meningkatkan kembali amal saleh, menghadirkan akselerasi dari berbagai kebaikan-kebaikan dan evaluasi-evaluasi diri yang dengan itu kiranya dapat menjadikan keadaan kita lebih mulia dan tampil lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian akumulasi waktu kesempatan itu, Ramadan adalah di antara momentum yang terbaik, bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala latihan meningkatkan kualitas berkehidupan itu dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah, atau bahasa singkatnya disebut dengan takwa, sebagai satu kewajiban yang ibadahnya pun telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan aturannya, diberikan ketentuannya, diberikan tata cara pelaksanaannya supaya jelas diketahui dan juga mudah untuk ditunaikan. Dan itu sebagai bukti tanda sayang Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa gambarkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah puasa, tujuan akhirnya adalah menjadikan kita pribadi yang lebih baik, la'allakum tattaqun, supaya meningkat takwamu. Dan di pertemuan lalu kita telah mengetahui bahwa formulasi takwa itu terbagi kepada dua bagian, dan keduanya dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pancaran ketaatan itulah yang feedbacknya akan kembali kepada kita, menjadikan keadaan kita tampil lebih baik, lebih mulia, menjadi manusia yang berkualitas unggul, kan? Baik dengan cara menunaikan perintah Allah ataupun dengan cara menjauhi semua yang Allah larang. Karena itulah kemudian patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa boleh jadi kita yang termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki Ramadan yang dimaksudkan. Karena itulah di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu panduan akhir dari intisari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang detailnya kalau kita mengaji di Mira dari awal sampai dengan saat ini, khusus tentang persiapan Ramadan, kiranya sudah kita bahas secara umum baik di Al-Bukhari ataupun juga di Sahih Muslim. Walaupun satu hadis kita tampilkan, tapi detailnya mencakup hadis-hadis yang lainnya. Dan insya Allah saat Ramadan nanti, kita juga ada kajian khusus untuk mengingatkan kembali. Ya, setiap hari insya Allah akan ditampilkan juga ya kajian-kajian yang terkait dengan penguatan-penguatan pedoman nabawi yang terdapat dalam hadis-hadis sahih yang otoritatif sifat kitabnya, sehingga dengan itu mampu mencharge kembali kesiapan kita untuk menunaikan ibadah tepat di waktunya. Nah, hari ini kita akan coba padukan apa yang kemarin kita pelajari di hadis Muslim dengan apa yang juga telah kita dapati di Sahih Al-Bukhari, sehingga menjadi satu ketentuan utuh yang detailnya nanti akan diturunkan. Dan dengan detail ini keluarlah kemudian amalan-amalan yang pokoknya dulu telah kita dapati, ya, satu hal yang baik-baik, yang munjiat, yang sekiranya bisa menyelamatkan kita, memperbaiki kita, dan bisa meningkatkan citra baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sisi lain juga kemarin kita menghadirkan kewaspadaan ya dengan amalan-amalan tertentu yang mesti kita jauhi, yang dengan itu kemudian tercipta lawan produktifnya. Jadi ada yang positif yang harus disupport untuk dilakukan saat Ramadan, ada negatif yang harus dijauhi. Nah, ini coba kita akan petakan dulu di dua hadis ini. Kita mengacunya kepada hadis dulu ya, karena yang terbaik menjelaskan kan yang punya otoritas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan untuk menunaikan ibadah siam, saat yang bersamaan menugaskan kepada Rasulullah untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara menjalani siam yang baik itu. Karena itu sebagai hamba Allah yang baik, yang patuh, yang taat, kita juga punya kewajiban untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disyahadatkan, diikatnya dengan dua bagian, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah bagian pertama, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bagian kedua. Karena itu dikenal dengan syahadatain, dua komitmen, ya, dua persaksian yang disatukan kemudian kedua ini menjadi satu rangkaian. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, berkomitmen untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menepikan yang lainnya, serta berkomitmen untuk membuktikan kebertuhanan itu untuk menyembahnya. Itu kalimat yang padat, yang komprehensifnya. Jadi di kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu, seperti yang pernah kita bahas di simpul pertama beriman kepada Allah, itu kalimat la ilaha illallah menunjukkan dua kesan sekaligus. Ya, pertama, menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan menafikan yang lain. Makanya ada nafi, ada isbat. Nafinya itu pakai la, isbatnya pakai illa. Jadi kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, artinya kita hanya menuhankan Allah saja. Yang lain harus dinafikan. Nah, ketika itu kemudian diawali dengan asyhadu, itu ada komitmen di dalamnya. Ya, ada persaksian. Jadi kita mencelupkan diri, mensimgoh diri kita, itu kan memasukkan diri kita kepada ruang persaksian yang dengan itu kita berkomitmen. Ya, diambil persaksiannya dengan komitmen. Nah, itu tinggi sekali nilainya. Tinggi nilainya. Sama persis ketika Anda misalnya sedang disumpah ya, dan berkomitmen benar dengan sumpah itu. Ya, kalau di persidangan kan atau di pelantikan-pelantikan kedudukan jabatan tertentu, bagi seorang muslim kan Al-Qur'an itu diletakkan di atas kepalanya dan dia bersumpah kemudian berkomitmen, ya kan? Nah, dalam pernikahan di akad itu kan diikat juga, sehingga disebut dengan mitsaqan ghalidha, gitu kan? Nah, bersumpah dengan satu ikatan yang sangat kuat ya dan sangat terhormat gitu. Dan itu nilainya sakral, mitsaqan ghalidha itu sakral. Dan itu disebut dengan akad. Nah, lebih sakral dari akad itu ikatan kuatnya disebut dengan akidah. Makanya di atas akad nikah itu, akad nikah kan konteksnya muamalah dengan manusia, ini hubungan kita dengan Allah. Jadi Anda saja, saya, kita itu kan yang telah berkeluarga misalnya, menjaga betul akad itu dengan baik dan mengisinya secara terhormat, gitu kan? Bahkan kita pun menjaga akad-akad jual beli itu ya, supaya tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan dan sebagainya, itu diikat betul kan. Ada akad jual beli, ada akad di bisnis yang saling menghormati dan sebagainya, itu dengan manusia. Maka jika dengan manusia saja dijaga sebaik itu, maka seharusnya akad kita dengan Allah, komitmen kita, persaksian, dan kalimatnya langsung berubah pada tingkat yang tertinggi, syahadat, asyhadu, ya, memberikan kesan komitmen ini memang betul-betul harus dipegang teguh, dipegang kuat. Nah, ini kalau sudah mengatakan demikian harus komit bahwa Allah yang dituhankan, ya, kemudian tepikan yang lain-lain. Bahkan yang dianggap oleh misalnya hamba-hamba yang lain sebagai Tuhan itu mesti ditepikan. Dan hanya menjadikan Tuhan itu kebertuhanannya kepada Allah saja. Ini keyakinan kita bagi Muslim ya, bagi Muslim dengan syahadat. Jadi ketika mengucapkan syahadat, makna yang pertama itu. Ya, kemudian dibuktikan itu lewat ubudiyah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebertuhanan ditetapkan, komitmen ya, kemudian menuhankan Allah, dan pembuktiannya lewat penyembahan. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-20 Taha ayat 14. Innani anallahu, saya Allah, kata Allah. Ya, innani pakai taukid tuh. Ya, sudah huruf inna, kemudian pakai nun wiqayah, kemudian pakai ya mutakallim lagi itu. Itu kan sudah kuat banget itu. Innanya sudah taukid, ya kan? Innanya sudah taukid di situ. Harfu naslin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'u rabah khabara mabniyun al fathi la mahala lahu minal i'rabi, gitu kan? Dan itu sangat menarik ya, ketika digunakan nun wiqayah itu untuk memberikan penguatan penekanan pada innanya sehingga tetap berharakat fathah nasab ya. Ini dari segi pendalaman bahasa ya, kalau kita mau i'rab di nahunya juga bisa dikembalikan gitu ke hukumnya. Innani dia ya, sungguh aku tegaskan, tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam ya, sungguh hanya aku, kata Allah ya, Allah ya satu-satunya Tuhan, akulah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, enggak ada yang bisa dipertuhankan, ya kan, kecuali aku. Jadi ada nafinya untuk menafikan yang lain, ada isbatnya untuk menetapkan Allah. La ilaha illa ana, enggak ada yang berhak dipertuhankan kata Allah kecuali aku. Nah, setelah mempertuhankan Allah itu, fa'budni, maka buktikan kebertuhanan itu dengan menyembahku kata Allah. Jadi di situ ada dua pembuktiannya. Satu, menetapkan kebertuhanan hanya kepada Allah, kemudian membuktikan sifat kebertuhanan itu dengan menyembahnya. Nah, karena itu kalau kita bertanya bagaimana caranya, nah setelah itu Allah kemudian perintahkan ada yang beberapa yang pokok. Nah, yang pokok itu kemudian yang dilekatkan dengan syahadat. Ya kan? Ya, yang pokok yang dilekatkan dengan apa? Dengan syahadat. Ya, syahadat setelah kita mengatakan syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, kan ada ibadah pokok tuh. Yang keduanya kan salat. Ya kan? Ya, setelah di kalimat syahadat itu muncul yang kedua urutannya apa? Salat. Nah, ini yang pokok. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara membuktikan ya Allah, ya kami bertuhan kepadamu, gitu kan? Bagaimana cara kami menyembahmu, beribadah kepadamu? Maka diteruskan ayatnya, kembali ke Quran surah Thaha tadi ayat 14, wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat ya sebagai pembuktian engkau ingat kepadaku, engkau bertuhan kepadaku. Jadi pembuktiannya lewat apa? Salat. Itu satu ayat. Kemudian apa lagi? Nanti setelah itu ada zakat. Zakat bahkan dirangkai dengan sholat untuk menunjukkan sama-sama wajib. Di Al-Baqarah di ayat ke-43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raka'in. Ya, tunaikan oleh kalian sholat dengan benar dan keluarkan zakat dengan tulus. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini perintah zakat pertama yang langsung perintahnya disandingkan dengan sholat untuk memberikan kesan kewajiban yang serupa, sama-sama wajib. Ya, walaupun nanti ikatan kewajibannya bisa berbeda rukun dan syaratnya, ya. Zakat ada ketentuan tertentu, kemudian salat juga ada ketentuan tertentu, tapi hukumnya sama-sama wajib. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Itu di Al-Baqarah ayat ke 43. Kemudian ada apa lagi setelah itu? Ya, setelah itu ada puasa, ya. Makanya kemudian salat, zakat, puasa. Orang yang bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, sudah menetapkan keyakinannya kepada Allah untuk bertuhan dan berkomitmen untuk mengabdi, menyembah kepadanya. Nah, itu artinya orang yang yakin tanpa ragu, disebut dengan iman. Yakin tanpa ragu disebut dengan iman. Kemudian orang yang disebut dengan mukmin, aktivitas dia yang menghadirkan keyakinan dengan berkata dan membuktikan itu disebut dengan amanah. Jamaknya amanu. Karena itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kembali, ketika Anda bertanya bagaimana cara membuktikan kebertuhanan kami kepadamu ya Allah, menyembahmu ya Allah, tunaikan sholat. Apalagi ya Allah, nanti zakat. Nanti ada hikmahnya dijelaskan. Bukan cuma diperintahkan. Ini perintahnya, kan? Ini alasan kenapa diperintahkan. Ini hikmahnya. Ini contohnya, ini takarannya. Sampai detail seperti itu. Gitu. Ya, aturannya itu. Kemudian ketika puasa pun lalu diperintahkan imannya disebutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Artinya apa? Telah bersyahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena puncak iman tertinggi itu kan simpulnya kan 6. Puncak yang tertinggi kan syahadat kepada Allah. Ya, karena itu ketika disebutkan ya rukun iman itu yang pertama kan iman kepada siapa? Allah. Bagaimana membuktikan iman kepada Allah itu lewat ibadah. Kuncinya apa? Syahadat. Karena itu ketika orang mengatakan saya beriman, simpul pertamanya, masuknya lewat syahadat dulu kuncinya. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Ketika dia telah mengatakan syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, berarti telah beriman. Dia telah mengeluarkan aktivitas pembuktian di lisannya bahwa beriman. Aktivitas pembuktian itu disebut dengan kata kerja. Dipanggil kemudian, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan diri beriman. Sudah bersyahadat kan? Buktikan itu. Ya, apa selanjutnya? Kutiba alaikumus siyam, menunaikan apa? Puasa. Nanti terus sampai dengan ke haji. Nah, teman-teman sekalian, apa kaitannya dengan penunaian ini bila dikaitkan dengan konteks kita berpuasa dan syahadat tadi? Cara menunaikan semua ini, maka diikat dengan bagian kedua di syahadat tadi. Bagian pertamanya, syahadu an la ilaha illallah. Maka cara menunaikan semua kepatuhan-kepatuhan beribadah ini diikat dengan satu ikatan yang dipersatukan dengan syahadat. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disebut lagi dengan syahadat, dan aku bersaksi, berkomitmen. Ya, apa komitmen yang kedua itu? Bahwa dalam rangka kita membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah dan akan menyembahnya lewat ibadah, cara beribadahnya itu muhammadar rasulullah, ya, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai rasulullah, utusan Allah yang dipilih oleh Allah langsung untuk menerangkan kepada kita bagaimana cara menuhankan Allah. Maka dari cara menuhankan itu ada rumusan namanya. Ya, disebut oleh para ulama, rumusannya disebut dengan bab akidah namanya. Maka cara menuhankan Allah, lihat bagaimana Nabi memberikan petunjuk. Ya, pelajaran nanti ada di bab akidah. Kemudian nanti ada yang terkait dengan cara beribadah kepada Allah. Ya, fa'budni wa aqimis salata li dzikri, sembah aku. Buktikan penyembahan itu misalnya lewat salat. Yang pertama tadi yang telah saya sampaikan, ya ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umrah dan selanjutnya. Bagaimana caranya? Ah, caranya lihat lagi. Anna Muhammadar Rasulullah, diikat berkomitmen kita. Kita enggak mungkin menunaikan salat, jangan sampai kita membuktikan ibadah kepada Allah dengan cara menunaikan salat, tapi bikin cara sendiri misalnya. Komitmen syahadatnya diikuti dengan apa? Diikuti dan diikat dengan kepatuhan. Kita mengikuti petunjuk Rasulullah. Maka diajarkan oleh Nabi cara sholat. Turun perintah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ketika perintah itu tunaikan sholat, Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk, cara-cara untuk menunaikan ibadah itu. Maka dijelaskan kepada kita, dicontohkan langsung dari awal sampai dengan akhirnya. Ya? Maka termasuk juga dengan puasa, termasuk juga dengan haji, sampai Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dariku ya cara-cara kalian untuk manasik itu, cara-cara kalian untuk ibadah. Nah, ini yang menjadikan kita terikat menunaikan ibadah siam nanti, ya, puasa nanti. Kalau ingin benar kemudian ditunaikannya, ingin benar cara kita berpuasanya, maka kita harus menjadikan patokan utama keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk dan contoh-contoh Rasulullah SAW sebagai acuan utama bagaimana kita mengisi ibadah siam kita. Ini yang ingin saya maksudkan. Nah, semua hal itu diikat dengan ketundukan mutlak, kepatuhan mutlak. Jadi kalau sudah bersyahadat itu, syahadatin tadi, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, itu sudah mutlak, harus tunduk, harus patuh. Jadi kalimat itu menghadirkan satu ikatan kepatuhan, ikatan ketundukan mutlak. Dalam bahasa Arab, tunduk patuh mutlak gitu kan sifatnya, itu disebut dengan Islam namanya. Aslama yuslimu. Orangnya muslim. Nah, jadi kita ini disebut muslim, muslim ya laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun muslimah ya, itu dengan nama itu tuh terikat dengan kepatuhan. Jadi kalau Anda misalnya dikatakan muslim bukan muslim, maka nama muslim itu mengikat kepatuhan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada petunjuk Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan muslim tapi enggak patuh kemudian pada petunjuk Allah, dia muslim bersyahadat tapi enggak mau sholat, itu dipertanyakan keislamannya. Ya kan? Dia muslim misalnya, atau dia muslimah sudah bersyahadat tapi enggak mau berzakat. Nah, itu dipertanyakan keislamannya. Karena disebut Islam itu frame-nya itu frame kepatuhan, ketundukan. Dan dahsyatnya ketika Allah memilihkan kepada kita nama ini Islam sebagai bagian dari konsepsi kepatuhan kita dan komitmen ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya, itu akar katanya pun kalau diriset itu punya makna yang sangat banyak, bermanfaat, luas dan indah gitu. Ya, Islam itu kan dari aslama yuslimu, akar paling utamanya dari kata as-silmi. Silmi ini menghasilkan salam gitu. Jadi dahsyatnya Bapak Ibu sekalian, itu lengkap sekali diurai di Al-Quran itu. Ketika frame ini dihadirkan, disebut dengan din namanya. Din pun kalau digali lagi ke bahasanya, kama tadinu tudan. Itu dari kata kama tadinu tudan. Seperti mana engkau komitmen mengerjakannya, seperti itu engkau akan dibalas. Itu jadi kalau kita tunduk patuh pada ketentuan, ya semampu kita, sekuat kita, nah kadar kita untuk patuh itu, seperti itulah Allah membalasnya. Kadang-kadang dengan cinta dan rahmat Allah itu dibalas lebih dari apa yang kita kerjakan. Ngerjakan satu kok dikasihnya 10 gitu. Itulah sifat syakurnya Allah itu. Memberi banyak pada orang yang bekerja sedikit. Itu syakur namanya. Ya, sifat Allah yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui gitu ya, untuk bisa menyadari betapa tinggi rahmat Allah sampai kita mampu mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Bukan cuma di lisan, harus dipelajari dulu. Makanya kalau ngaji Ar-Rahman itu, kalau benar kita ngaji ya, kemudian kita merasakan semua itu bukan kalimat biasa, yaitu firman tuh ayat yang di surah Al-Anfal ayat kedua itu seharusnya mampu menggetarkan jiwa insan yang beriman dan membangun ketawakalan lebih tinggi. Ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itulah kemudian yang disebut dengan din, kama tadi nutudan. Nah, dinnya itu disebut dengan Islam untuk memberikan gambaran komitmen. Itu di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 19. Dan innad-dina 'indallahil Islam, itu bukan hanya sekedar diartikan din yang diridhai Allah itu Islam, bukan, tapi ada konsepsi di dalamnya. Secara terjemah betul, tapi secara makna tafsiriyah, ya ketika Allah mengatakan inna dina, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berkomitmen, berusaha, berikhtiar, bersungguh-sungguh ibadah, seperti itu pula engkau dibalas. Tapi dengan rahmatmu, kamu sedikit pun aku balas banyak gitu. Dia ya, satu kok dikasihnya 10 gitu kan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Quran surah ke-6 ayat 160 ya. Nah, kemudian dalam rangka menunaikan semua itu, Islam kamu mesti patuh, mesti tunduk, jangan berkreasi sendiri. Iya, kamu sholat, cuman enggak ikut Nabi cara sholatnya. Nabi subuh 2, kamu terlampau soleh jadi 3 misalnya, jadi salah, ya kan? Nah, maka hal seperti itu nanti yang harus ada batasan-batasannya. Nah, kalau mampu mengerjakan itu, kita akan masuk, ya Allah saya ingin patuh, ingin masuk. Bagaimana caranya? Nah, cara masuk ke frame itu, mengerjakan semua tuntunan, tuntunannya disebut dengan silmi namanya. Itu yang di Al-Baqarah ayat 208. Saya turunkan dengan detail dulu ya, secara cepat gitu. Ya, Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hei, semua orang telah beriman, berkomitmen syahadat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Otomatis dia masuk dalam frame ad-din, yaitu Islam. Siap, patuh, tunduk, mengerjakan perintah. Apa yang dikerjakan? Masuklah ke dalam ruang silmi namanya. Fis-silmi. Nah, yang silmi itu teman-teman sekalian diturunkan nanti ada ajaran-ajaran. Di situ kita temukan kemudian yang pokoknya itu. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Dan turunan-turunannya. Sholat yang pokok, turunannya apa? Sholat-sholat yang sunnah seperti pernah kita keluarkan. Kan? Zakat yang pokok, turunannya apa? Ada infak-infak yang sunnah. Kemudian puasa yang pokok, Ramadan, ada turunannya apa lagi yang sunnah? Ada Senin, Kamis, dan seterusnya. Haji yang pokok, yang sunnahnya ada apa? Ada umrah ke bawahnya. Ya, ada umrah wajib, ada yang sunnah, turunan ke bawahnya. Jadi, dari mulai yang pokok, ada yang ringan ke bawah untuk melatih kita persiapan sampai sempurna mengerjakan semua tuntunan Allah itu. Kalau dikerjakan benar, silmi itu, semua petunjuk itu, kafah, ya secara menyeluruh, artinya berusaha selama hidup itu semampu kita untuk mengeluarkan semua tuntunan itu. Ya, semampu kita selama hidup sampai kita meninggal. Ya, sampai kita meninggal. Nah, cara kita mengumpulkan semua itu sampai kita meninggal, kumpulan semua itu, ya kan ada sifatnya dua. Ada yang diperintahkan untuk dikerjakan, ada yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Yang diperintahkan untuk dikerjakan, kemarin tersebut dengan ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, kan? Yang diperintahkan untuk dilarang, ditinggalkan, ya ditinggalkan, dijauhi, itu disebut dengan mungkar, nahyu anil mungkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Kalau digabungkan, jadi takwa namanya. Jadi orang yang sudah beriman harus mampu meningkatkan diri, melatih diri untuk meningkatkan takwanya dalam bentuk menunaikan perintah Allah yang ma'ruf, meninggalkan larangannya yang mungkar, dipadukan itu dengan serius, sungguh-sungguh tadi. Ya, sungguh-sungguh, serius yang benar, dijaga sampai meninggal dalam keadaan patuh itu. Itu yang dimaksudkan gabungan semua itu di Ali Imran ayat 102. Karena itulah setiap kesempatan ta'lim pada umumnya tuh, bahkan khutbah Jumat tuh jadi bagian dari rukun tuh yang masuk di situ untuk diingatkan. Itu seringkali disebutkan Ali Imran ayat 102 yang paling kanan sebelah atas tuh di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk mengikat syahadat imannya. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, untuk mengikat takwanya, konsepsi dua tadi. Ya, hei orang-orang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu yang terakhirnya. Jaga itu semua sampai meninggal. Jadi, cara kita meningkatkan takwa itu bukan dibatasi. Misalnya, Ramadan saja, saat di masjid saja, saat umrah saja, saat haji saja. Enggak. Kualitas itu tingkatkan sampai wafat, sampai meninggal. Itu ciri insan yang sempurna, mulia. Kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, berusaha dengan baik, maka nanti Allah akan berikan ya feedbacknya kepada kita, hasilnya berupa apa, namanya salam. Ya, itu indah tuh. Islam, ya frame-nya, dinnya, muslim orangnya, silmi, tuntunan-tuntunan ajarannya, hasilnya disebut dengan salam. Ya, salam. Ya, salam itu yang pernah saya sampaikan, ada ketenangan, kedamaian, keselamatan, ya, kemakmuran, keberkahan, itu salam tuh. Ya, gabungan. Dan gak tanggung-tanggung di tiga alam. Di dunia, di alam kubur, sampai dengan di akhirat. Itu yang dicontohkan sejak masa lalu. Bukan hanya di era Nabi Muhammad SAW yang dijamin. Ya, di lisannya Nabi Yahya alaihissalam, seperti di Quran surah ke-19. Maryam ayat ke-15. Ya, itu disampaikan langsung jaminan Allah kepada Nabi Yahya ketika berkomitmen mengerjakan semua tuntunan-tuntunan tadi dalam Islam. Ya, wassalamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu, wa yawma yubathu hayya. Wassalamun alaihi salam. Ya, alaihi yauma wulida, saat dilahirkan, menjalani kehidupan di dunia. Wa yauma yamutu, saat meninggal di alam kubur. Ya, wa yauma yub'atsu hayya, di akhirat. Jadi, di tiga dimensi kehidupan. Ya, bahkan pada saudaranya pun, Nabi Isa alaihi salam, Yesus Mesiah, itu disampaikan juga. Ya, wassalamu alaihi yauma wulidtu. Itu di Quran surah 19, ya, Maryam, di ayat yang 31. Sampai tiga-tiganya itu. Ya, jadi Nabi Isa tu mengatakan, aku ini dijamin oleh Allah, diberikan oleh Allah, ya kan? Salam. Ya, jaminan keselamatan, jaminan ketentraman, kedamaian, kebaikan, kemuliaan. Jadi tiga alam seperti nabi-nabi lain mendapatinya, semua nabi, ya, semua rasul, yaitu di dunia, di alam kubur sampai dengan di akhirat. Apa yang menjadikan beliau itu mendapatkan itu? Itu tetap menunaikan syariat. Ayat tiga-tiganya kan waja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya, dan Allah memberkahi aku dimanapun aku berada. Wa ausani bis shalah, dan tapi tetap memerintahkan aku untuk menunaikan sholat. Jadi diraihnya lewat sholat, lewat zakat dan turunan-turunan ibadah yang lainnya. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salamnya langsung dilekatkan dalam setiap kesempatan ibadah untuk memberikan kesan bahwa semua korelasi itu nyambung semua antara iman, silmi, kemudian muslim, Islam dan salam. Karena itulah di ibadah pokok kita dalam sholat, begitu kita kemudian selesai menutup, kita akhiri dengan kalimat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif lam mim istighraq. Semua jenis keselamatan, kebaikan, kemuliaan, kalau kita benar-benar menyembah Allah, sujud kepadanya, tunaikan ibadah dengan baik, itu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bukan hanya bermohon untuk pribadi, tapi mendoakan semua orang sekitaran kita, kanan dan kiri, mendapatkan hal serupa. Itulah indahnya berislam. Nah, kembali kepada pembahasan puasa, dari konsepsi ini, kita harus tarik ya, bahwa penunaian nanti saat Ramadan tiba itu, jangan terpisah dari petunjuk-petunjuk ini, karena terikat tadi dalam komitmen syahadat. Artinya kalau terpisah dari itu atau tidak kita keluarkan, potensial kualitas peningkatan takwanya bisa tidak maksimal ya, dan hal-hal yang dijanjikan pun tidak menjadi, kemungkinannya bertambah kuat untuk kita raih. Ya, karena itu kita akan simpulkan ya, di pertemuan kali ini perpaduan antara di Al-Bukhari dan Muslim. Kita ambil lewat satu hadis ya dulu, nanti setelah itu detail-detailnya dicek kembali pada apa yang telah saya sampaikan. Kan saya sudah bahas tentang sahur, tentang buka, kan, dan beberapa yang lain. Nah, ini kesimpulan besarnya sekarang ingin kita turunkan. Jadi kalau ini sudah selesai, tinggal besok atau lusa kita bahas tentang bagaimana cara menentukan dan memasuki awal Ramadan. Nanti kita ada pembahasan yang di hadis seperti apa, praktiknya bagaimana, dan setelah itu nanti panduan-panduan praktikal hariannya. Jadi setelah akan masuk, pas ditetapkan besoknya misalnya puasa, nah doa apa yang pertama dilakukan, kita tinggal praktek dan bimbingan itu dihadirkan. Sekarang kita akan masuki kesimpulan dengan memadukan di Sahih Al-Bukhari, ini kitabnya. Saya yakin sudah di scan dulu ya kalau teman-teman masih ada, dan di Sahih Muslim, dan yang ini kitabnya. Kita ambil yang tanpa syarah dulu ya, supaya memudahkan untuk langsung bisa dikaji di satu kitab, dilihat satu kitab. Kalau syarah nanti kita harus keluarkan kembali, dan insya Allah telah kita pelajari, jadi mudah untuk disampaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kitab ke-30, kitab usiam, topik yang ke-30. Ya, ini ya. Ya, yang ada tulisan 30 di bawahnya, di Bismillahirrahmanirrahim, sebelah kanan bawah, ini sudah di-scan ya, teman-teman, jadi silahkan disiapkan. Halaman 280-281, coba dibuka itu. Nanti saya padukan, saya beritahu dengan yang di hadis muslim yang kemarin kita ambil. Ini petunjuk besarnya, dari sini kita tinggal turunkan. Yang ini ya, kitabus saum, yang di Al-Bukhari kitabus saum. Seperti pernah saya terangkan, kenapa di Al-Bukhari disebut saum, di hadis muslim disebut dengan siam. Dicek kembali apa yang telah saya terangkan terdahulu. Ya. Kemudian, yang di hadis muslim, ini topik yang ke-13. Alhamdulillah. Nah ini, kitabus siam, topik yang ke-13 nih ya, yang di sini, yuk kita padukan. Baik, spesifiknya, yang di hadis muslim, topik yang ke-13, subtopik yang pertama, nama babnya sama, ya, subtopiknya sama, jadi topiknya sama, tentang puasa, ini kitabus saum, kitabus siam, jadi ini menarik sekali nih, ini jenius ya, keduanya ini. Imam Al-Bukhari menghadirkan nama kitabus saum untuk menunjukkan gambaran ketentuan puasa secara utuh ya di dalam Islam. Baik itu yang sifatnya terlihat umum menahan semata seperti apa gambarannya, ataupun yang diikat dengan ketentuan-ketentuan khusus spesifik disebut dengan siam seperti apa ketentuannya. Lalu Imam Muslim merinci, ya, spesifik menjelaskan siam untuk menunjukkan penekanan kepada aturan-aturan yang pokok di dalam Islam. Ya, jadi ini menarik nih, dan dalam metodologi pun seperti itu. Imam Muslim belajar ke Imam Al-Bukhari, telah tuntas dipelajari, tahu, ya, kemudian beliau merumuskan kembali kitabnya dengan metodologi yang menyempurnakan metodologi di Al-Bukhari. Jadi hadis per satu hadis dilengkapi, ditunjukkan, ya, diberikan urutan-urutan yang spesifik. Dan biasanya kan seperti itu, karena era di guru dengan era di murid, ya, ini walaupun tinggal bersamaan, tapi kadang-kadang kan masa-masa yang berbeda itu ciri khas orang-orang berinteraksi dengan buku, dengan kitab atau karya-karya ilmiah sifatnya secara umum pun itu setiap masanya kan punya pendekatan berbeda. Dulu belum ada footnote, sekarang ada footnote, kan? Dulu belum ada misalnya semacam daftar isi, sekarang ada. Sekarang bahkan udah ada indeks dan seterusnya untuk memudahkan. Itu gaya interaksi setiap masa. Nah, ini yang kita akan ambil tentang bab fadli syahri Ramadan. Bab tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang di sini subtopik yang pertama, yang di sini subtopik yang kedua, bab fadli as-shaum. Ya, di sini nomor hadis 1079, di sini nomor hadis 1894. Baik, kita mulai perjelas ya, sehingga nanti dari sini kita akan bikin bagan. Bagan ini yang akan jadi pedoman utama saat Ramadan. Pedoman utamanya ini loh, jangan bergeser. Nanti dari pedoman utama ini memunculkan amalan inti. Sebagian kemarin telah kita sampaikan. Yuk kita bacakan ya. Saya mulai dari hadis Muslim dulu yang kemarin, untuk lebih mudah mengingatkan. Kemarin kan baru selesai di hadis Muslim dan ini yang kita bacakan. Saya baca kembali ya. Saya mau ngambil berkahnya aja, ngambil ke kitab ini untuk dibacakan berdasarkan langsung dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berfokus kepada hafalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hujr qalu haddatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far an Abi Suhail an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Kemudian yang kedua, وحدثني حرمله ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Kemudian yang ketiganya, وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني نافع ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله. Ini yang sering saya sampaikan, idza jaa ramadhanu au idza kana ramadhanu au idza dakhala ramadhan. Jika telah tiba Ramadan, kita berada di suasana Ramadan atau telah masuk kita ke Ramadan. Jadi kalau saya nyampaikan tiga lafaz, artinya ada tiga lafaz di hadis Muslim yang saya sampaikan. Kan? Kemudian selanjutnya futtihat abwabul jannati au futtihat abwabur rahmati. Ya, maka dibukakanlah kemudian pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya waghulliqat abwabun nari ay waghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pula pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam. Wasulsilatis syayatinu ay sulsilatis syayatinu, dan dibelengguklah kemudian para setan. Nah, ini kemarin telah kita rincikan, sekarang kita buat bagannya dulu, nanti tafsir detailnya ada di Al-Bukhari untuk diturunkannya. Nah, ini kan kita temanya persiapan Ramadan Nabi ya. Turunkan dulu Ramadan. Kemudian di sini kita buat dua bagian dulu, teman-teman sekalian. Yang ketiganya kita simpan di akhir. Di sini bagannya pintu surga dibuka. Kotaki ya. Boleh nanti teman-teman bikin seperti ini atau nanti di capture aja kalau sudah selesai, atau diulang kembali disimak videonya kalau sudah kemudian tuntas diterangkan. Ini pintu neraka ditutup. Baik ya. Sudah? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini dulu yang saya munculkan, yang ketiga yang setan kemudian dibelenggu nanti saya akhirkan. Pintu surga dibuka, di hadis Muslimnya juga kata surganya itu disebut dengan rahmat ya, seperti yang pernah juga saya sampaikan, dibukanya pintu-pintu rahmat Allah. Jadi ini pintu surga dibuka korelasinya juga dengan rahmat Allah. Sudah? Jadi ini akan memberikan kesan bahwa memasuki surga ini hanya bisa didapati jika kita mendapati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuk surga dengan rahmat Allah. Seperti pernah seringkali saya sampaikan, dan juga hadis-hadis Nabi yang terkait dengan itu pun sudah saya tampilkan. Kan? Nanti untuk mendapatkan rahmat ini caranya bagaimana? Ya, sekilas kan dulu sudah pernah saya sampaikan, ya. Tapi nanti ada detail yang kita ingin dapati. Nah, kilasan yang telah saya sampaikan, untuk mendapatkan rahmat ini, maka perolehannya harus dilakukan lewat apa? Amal saleh. Ini gambarannya. Jadi urutannya, pintu surga dibuka, dengan mendapati peluang pintu surga ini lewat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mendapatkan rahmat Allah diraih lewat apa? Amal saleh. Ini yang konsepsi yang ada di hadis Muslim tadi, ya. Karena itu kita sudah mendapatkan persamaan juga kan, kalau kita tarik ke sini surga, kan? Persamaannya kan rahmat, kan? Persamaannya apa? Amal saleh sini. Amal saleh. Baik. Dan akumulasi amal soleh ini, itu yang terbaik bisa dilakukan saat Ramadan. Karena itu Allah jadikan suasana Ramadan itu ya sangat mendukung untuk menunaikan amal soleh. Bahkan auranya berbeda gitu kan, semangatnya tidak sama. Jadi suasananya itu memang terkondisikan untuk kita betul-betul bisa maksimal menunaikan amal soleh. Dan itulah yang menjadikan semua kesan amal soleh mudah ditunaikan itu sebagai gambaran dari luasnya rahmat Allah kepada kita. Jadi ini korelasinya betapa Ramadan itu penting, karena Ramadan itu satu momentum yang bisa menjadikan seluruh amal soleh itu potensial terakumulasi. Ya, potensial terakumulasi. Ya. Nah ini, jadi pintu surganya ada lewat rahmat, kuncinya di rahmat Allah, kemudian deretan-deretan pintunya ada di amal soleh. Dan ini kemudian diterangkan di hadis Al-Bukhari, di turunan-turunannya nanti, amal soleh ini rinciannya, kalau disebutkan nanti ada 8 pokoknya. Ya, kita turunkan. Jadi dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau kita sebutkan di sini ada 8. Ya, di Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati thamaniyatu abwabin. Hadis yang pernah saya sampaikan dulu, ini kan kita meringkaskan. Di surga itu ada 8 pintu, ya. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Di antaranya ada satu pintu disebut ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun. Tidak akan dimasuki itu kecuali oleh orang yang ahli puasa, ya. Kemudian fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk mereka semua ke dalamnya, maka ditutuplah pintu itu. Dan nanti dari sini ada sinyal bahwa pintu yang dimaksudkan untuk mendapatkan rahmat Allah diantaranya ada lewat amal soleh. Salah satunya apa? Salah satunya adalah puasa, gitu kan? Kita turunkan di sini, misalnya kita tulis puasa. Ya. Nanti dari satu ini pintunya khusus namanya apa? Ar-Rayyan, gitu kan? Kemudian nanti kalau kita turunkan lagi, kita nanti akan detilkan ya sampai amalan-amalan pokok ini. Kalau kita turunkan sampai dengan ke bawah, ketemulah nanti akumulasi amal soleh yang menjadi citra gambaran dari pintu surga. Nanti kita sebutkan ya. Kita tulisin dulu lah misalnya beberapa yang telah kita bahas tuh. Nanti ada salat. Ya. Kemudian nanti ada pintunya pintu zakat. Ada pintu haji. Ya, ada pintunya pintu jihad. Nah, yang menarik ini pun nanti ada turunan lagi nih. Yang salat yang spesifik ada turunan lagi yang secara umumnya. Misal di sini nanti ada pintu tahajud. Ini kan beda ya. Ada orang yang pintu salat secara umum ya konsisten menjaga seperti di Al-Baqarah ayat 238 hafizu 'ala shalawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian juga ada yang hadis pertama di Kitab Shaum Al-Bukhari. Hadis pertama itu juga nanti ditegaskan kembali di hadis Muslim ya, tentang nanti di bab pertama pembuka tentang iman. Bagaimana seorang Arab Badui, ja'arabiyun ilan Nabi SAW, datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW, kemudian dia berkonsultasi bertanya, minta diajarkan amalan yang ringan, ya, tapi memungkinkan dia ke surga. Gitu kan? Kalau bahasa kita singkatnya, ya Rasulullah, alimni amalan basitan yudkhilul jannah. Gitu kan? Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku amalan yang singkat, padat, tapi bisa memasukkan aku ke surga. Persis ini dibuka di pembuka Al-Bukhari, kalau mau dikonfirmasikan boleh. Ya. Nih. Di pembuka di Al-Bukhari yang kita busaum yang paling bawah ini. Ya, kalau kita ingin konfirmasikan, boleh kita bacakan. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Qutaybah ibn Sa'id haddatsana Ismail ibn Ja'far an Abi Suhail an Abihi an Talhah bin Ubaidillah an Arabiyyan. Hadisnya dari Talhah bin Ubaidillah, semoga Allah ridai pada beliau. An Arabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya sampaikan bahwa seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ir ar-ra'si. Itu sudah mulai ada debu, artinya dia sudah berperjalanan. Kan orang Arab Badui itu di padang pasir, jadi dari padang pasir datang kepada Nabi kan, kemudian dengan keadaan berdebu, artinya kan sudah di jalan tuh luar biasa gitu ya, menempuh perjalanan. Makanya orang yang menempuh perjalanan jauh sifatnya, dan dalam konteks dia ingin menunaikan kebaikan apalagi menuntut ilmu, nanti ada hadis-hadis lain yang memberikan apresiasi tinggi terhadap semua langkah bahkan peluh keringatnya untuk mendapatkan pengetahuan itu. Nanti ada yang paling viral itu yang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan lil jannah. Siapa yang menempuh perjalanan yang berliku sifatnya, dia berjuang untuk mendapatkan pengetahuan walaupun cuma satu hadis, satu ayat itu kan, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju surga. Itu salah satunya, dan itu masih panjang hadisnya. Apa yang dia katakan? Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, akhbirni madza fardallahu alayya minas shalah. Nah, ini dia ya. Tolong sampaikan kepada aku apa yang telah Allah wajibkan kepada aku ya dari salat. Faqala Rasulullah SAW, as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'an. Yaitu salat yang lima aja, yang fardu, yang pokok, yang wajib lima, kecuali kalau kamu pengen nambah dengan yang sunnah gitu kan. Faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Maka dia bertanya lagi, apa yang Allah fardukan kepadaku dari puasa? Maka Nabi jawab, syahr Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Ya, puasa Ramadan, kecuali kalau kamu pengen tambah ya, kamu pengen tambah dengan puasa yang lain, ada Senin, ada Kamis dan sebagainya. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah, dan sampaikan kepadaku apa yang paling pokok yang aku harus keluarkan dari zakat. Ya, faqala, maka Nabi SAW menjawab, ya fa akhbarahu Rasulullah SAW syara'il Islam. Ya, maka Nabi jelaskan pokok-pokok syariat Islam yang lima itu, setelah syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, haji. Ya, kecuali kalau kamu ingin melebihi yang pokok ini, tunaikan kemudian dengan yang sunnah untuk menambah ketaatan ya. Apa respon dia? Nah, ini yang mau saya gambarkan. Walladzi akramaka la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa aw dakhala al-jannata in sadaqa. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ya demi Allah yang telah memuliakan engkau. Oh, ini luar biasa nih ya. Ini kalimat baik yang bisa kita ambil ya. Demi Allah yang telah memuliakan engkau, aku akan komitmen aja dengan yang fardu ini. Dan kayaknya aku enggak bisa tunaikan yang tambahan-tambahannya. Akhirnya dia menyadari. Ini cerdas nih orang Arab Badui, cerdas menyadari keberadaannya, keterbatasannya, tapi juga dia mencari untuk modal sedikit tapi keuntungan banyak gitu. dia berpikirnya, saya tinggal di padang pasir nih. Kondisi padang pasirnya masih nomaden, pindah-pindah. Kalau tahajud mau malam terpa angin, kena badai, enggak memungkinkan lagi gitu kan. Kemudian juga dia pergi sana sini enggak, belum tentu mendapatkan harta yang cukup untuk yang sifatnya sunnah. Maka dia komitmen yang fardu apa aja nih, aku akan komitmenkan. Ya, maka dia katakan kepada Rasulullah, saya akan coba komitmen dengan yang fardu ya, kemudian saya jaga itu. Ya, apa yang terjadi, kata Nabi, aflaha in sadaqa aw dakhala al-jannata in sadaqa. Kalau dia benar komitmen, dia masuk surga. Nah, pintu surga yang dimaksudkan yang pokok nih, ini. Yang syara'il Islam, puasa, salat, zakat, haji. Nah, ini yang pokok nih. Ya. Nanti tambahan-tambahan yang pokok ini, ada lagi tambahan-tambahannya. Jadi kalau kita mau menambah ketaatan kepada Allah, nanti diberikan lagi apresiasi lebih tinggi. Ya, seperti cabang dari sholat misalnya, ada apa? Di sini ada tahajud, maka ada nanti pintu tahajud. Ya, dan diberikan kemuliaannya baik di dunia, di alam kubur, sampai di akhirat. Di dunianya kan ada empat itu. Ya, dan dikumpulkan di Quran surah ke-17. Dari ayat 79 sampai dengan ayat 81 lah kalau kita mau turunkan ke bawah itu. Ya. Wa minad laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. 1. Wa qurabi adkhilni mudkhala sidqin. 2. Wa akhrijni mukhrija sidqin. 3. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi ini tambahannya lagi, nanti ada bab tahajjud. Kemudian ada bab sedekah. Ya, seperti gambarannya, bab sedekah. Tuh. Nah, ini beda nih. Ya. Ya, pintu orang-orang yang senang sedekah. Ya, sedekah. Jadi melebihi batas yang pokoknya. Yang pokoknya kan zakat, keturunannya sedekah. Jadi melebihi itu. Ya, nanti ada juga yang paling menarik itu nanti Al-Qur'an nih, yang terkait dengan Qur'an, babnya Aden sendiri nih, Aden. Ya. Aden ini terkait dengan ahli Qur'an. Ahli Qur'an ini Allahu Akbar deh, kalau sudah ahli Qurannya benar itu pasti akan berusaha mengumpulkan yang lain-lainnya sehingga dia diparadekan. Kalau dibuka di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd itu, ya di ayat yang ke-23 sampai 24. Ya, ayat 23 sampai 24 itu salah satu tafsir dari Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-33. Ya. Jadi kalau kita lihat ke Ar-Ra'd dulu ayat 23 sampai 24, Allah menyampaikan Jannatu Adnin yadkhulunaha, buka mushafnya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada ayatnya ya, ada orang-orang nanti yang akan masuk surganya itu lewat pintu Aden, surga Aden, Jannatu Adnin yadkhulunaha, ya ada orang-orang tertentu yang masuknya nanti lewat pintunya itu dari surga Aden ya. Dan dia bisa menggandeng gitu. Man salaha min abaihim, yang soleh-soleh dari bapak, bapak ibunya. Karena bapak ibunya menyiapkan dia jadi soleh. Dari sejak kecilnya disiapin betul. Diberikan perhatian, ditempatkan seperti Imran itu. Dan istrinya Hannah menyiapkan Maryam. Disiapkan sampai bahkan Imran gak punya kesempatan karena ajalnya tiba sebelum Maryam lahir. Ya, tapi udah punya penyiapan dari awal sehingga viral diabadikan. Keluarganya pun dilekatkan pada Imran. Keluarganya Imran. Imran itu soleh luar biasa. Soleh, istrinya salihah, menyiapkan anak-anaknya supaya soleh dekat dengan Allah. Itu diapresiasi tinggi oleh Allah. Jadi ketika Hannahnya mengandung, Imrannya kemudian meninggal dunia, lahir, Maryam dirawat oleh Zakaria alaihissalam, dibuatkan mihrab, dijaga betul apa yang telah mereka sepakati ya saat mulai Hannah mengandung gitu. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang demikian adanya, itu diapresiasi oleh Allah tinggi sekali. Di dunia diberikan apresiasi, dijaga, dirawat, memberikan dampak kebaikan pada orang tua. Gak percaya silakan. Anak, cucu, rawat aja satu bu, pak. Ya, siapin nih yang ahli di bidang agama misalnya. Gak jauh-jauh dari Quran aja dulu. Ya, ini cucu nih usia dini lah, dia hafal Quran. Jangankan 30 juz. Ya, anak anda di TK dapat 3 juz, 5 juz saja, itu sudah jadi pelipur yang sangat luar biasa. Ya, lepas segala kepenatan, ngelihat pulang kerja, lihat anak usia 5 tahun lagi murojaah Al-Baqarah misalnya kan, atau juz 30 pun di murojaah dari sejak dini itu. Indah, damai, tentram. Apalagi ketika dia selesai 30 juz itu. Masya Allah, itu keberkahannya tinggi. Nah, di akhirat itu gandeng bapak ibunya. Kemudian, wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunannya. Yang baik, yang beriman semuanya. Lalu apa yang terjadi? Diparadekan, dikunjungi oleh para malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dari setiap pintu. Nah, ini. Dari 8 pintu itu. Nih ya. Ini diparadekan nih, yang ahli Quran ini. Ya, lewat dan dikunjungi malaikat di setiap pintu ke sini. Untuk apa? Sekedar mengucapkan selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kamu telah sabar. Makanya kalimat pertama dari malaikat itu yang menyambut ahli surga itu kesabaran. Kesabaran itu yang mendekatkan kita kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kesabaran yang mempercepat kita mendapatkan rahmat Allah menuju surga. Ya, dan mendapatkan sambutan dari malaikat. Fani ama uqbad dar, maka silahkan nikmati tempat terindah ini yang dijanjikan oleh Allah. Tempatnya apa? Darussalam. Makanya itu kita kan setiap akhir salat assalamualaikum, assalamualaikum, ya kan? Tempatnya Darussalam. Ya, makanya kita selalu minta Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu gambarannya, ini nyambung semua gitu. Enggak ada yang enggak nyambung. Nah, ini gambarannya. Nah, ini gabungan keseluruhan ini dari amal soleh ini itu setengah dari sifat takwa. Ya. Jelas ya? Satu lagi, setengah lagi ada di sini. Pintu neraka ditutup, teman-teman sekalian. Awas, hati-hati ya. Gambaran dari sini, kalau di sini berpeluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini ya hati-hati, ini bisa berpeluang mendapatkan ini ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Tolong Mas di ini dulu, apa namanya? Diperbaiki dulu. Ya. Izin ya untuk ke staf saya. Maksud saya ke kamar mandi dulu. Ya. Ini ada staf saya yang bermasalah hidungnya. Saya minta supaya nggak bertahan, supaya berwudu dibersihkan dulu. Nah, nyambung ke sini ya, teruskan ya. Ini pintu neraka ditutup. Ya, neraka ini sifatnya lebih kepada kasih Allah dari turunan rahmat ini yang nampak lewat penjagaan kepada hamba agar tidak meruntuhkan nilai-nilai kemuliaannya. Jadi kita selalu melihat apa yang Allah berikan itu dengan pandangan rahmat. Ya. Awas ya. Jadi cara membaca apa yang Allah berikan kepada kita itu selalu dengan rahmat. ya, dengan pujian-pujian, karena enggak ada semua yang dari Allah itu kecuali baik. Ya, jelas kan hadisnya yang kalau kita ngaji Al-Arba'in itu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Allah itu maha baik dan tidak akan mungkin keluar dari Allah segala apapun kecuali itu sifatnya baik, mulia. Ya, makanya membaca semua yang Allah tetapkan itu, takdir Allah itu dengan rahmat. Ya, dengan kasih sayang, dengan kemuliaan, dengan khusnudzan, dengan semua kebaikan. Ya, jadi kalau Allah menetapkan sekecil apapun, even itu menghadirkan hal di hadapan kita yang kecil misalnya, kayak nyamuk, kayak apapun, itu pasti ada hikmah. Ya, karena sifat Allah yang melekat kepadanya semuanya baik, enggak ada celahnya. Nah, jadi kalau kita melihat tentang ini pun, tentang neraka, begitu neraka ditutup, cara memandangnya bagaimana? Ya, neraka itu Allah hadirkan, Allah ciptakan. Ya, bukan dasar pendekatannya bukan karena keadaan ingin menghukum gitu, tapi lebih ingin menjaga manusia supaya tidak terjerembab dalam keburukan yang meruntuhkan kehormatan. Ya, artinya kalau ada yang nekat berbuat itu, ya bukan Allah yang salah, manusianya yang nekat gitu. Ya, manusia yang mengikuti provokasi setan. Jadi ini bentuk gambaran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala saat Ramadan, pintu neraka ditutup. Sedangkan neraka itu kan pancaran segala sesuatu yang tidak mendatangkan rahmat, mendatangkan, lebih mendatangkan kepada azab atau mendatangkan kepada dosa, hal-hal yang meruntuhkan kehormatan. Hal yang meruntuhkan kehormatan disebut dengan haram. Ya. Sudah? Kemudian kalau di sana ada amal saleh, di sini ada amal salah. Amal salah. Jelas? Ini kita kotaki. Ya, ini bahasa paling sopan ya. Karena saya tuh kalau nurunkan kalimat azab misalnya, atau iqab atau hukuman, ya saya selalu mengembalikan kepada ayat Quran bahwa rahmat Allah itu lebih luas gitu kan, dibandingkan dengan hukuman yang disiapkan bagi orang-orang yang memang ingin memasukinya. Jadi saya tarik ke dalam bahasa yang lebih halus lagi gitu ya. Ini ada amal salah. Di sana ada amal saleh, di sini ada amal salah. Nah, ini kalau kita turunkan, teman-teman sekalian, kembalikan lagi ke keterangan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau pintu surga, citra gambarannya ada 8 itu, dan konsepsinya didapatkan lewat rahmat Allah, pancarannya lewat amal saleh, ya. Dari sini muncul persamaan seperti yang telah kita sampaikan, dan ini sama dengan takwa. Ya, karena itu kita dapati di Al-Quran, surga seringkali disandingkan dengan amal saleh. Kadang persamaannya surga sama dengan amal saleh. Ada juga surga sama dengan rahmat, atau ketiganya sekaligus. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ini gambaran. Yang ini, ya, sebaliknya itu 8, ini 7. Ya, sudah saya jelaskan juga. Ya, sana 8, sini 7, sudah saya jelaskan. Gambarannya untuk memberikan kesan bahwa rahmat Allah itu selalu melebihi, ya, melebihi hukuman-hukuman yang disiapkan bagi orang-orang yang memang sengaja pengen dihukum gitu ya. Nah, jadi yang nekat pengen dihukum. Jadi ini untuk memberikan kesan bahwa selalu kebaikan itu akan di atas keburukan. Ya, kalau berbuat baik 10 kebaikan, kalau berbuat jelek itu cuma 1, sehingga bisa di-compare, cuman itu tetap jelek ya, tetap salah gitu. Ini memberikan kesan kebaikan itu akan selalu berada di atas keburukan. Yang hak selalu akan menutupi yang batil. Qad ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Pancaran yang 7 ini ada di Quran surah ke-15 ayat ke-44, Al-Hijr ayat ke-44, 7 pintu neraka ini. Ini gambarannya ada di amal salah di sini. Kalau kita turunkan 7 ini 1 2 3 4 5 6 7. Awas, hati-hati ya. Nah, ini di sini saya mau mulai fokus karena ini agak mahal ilmunya ya, jadi jarang-jarang pembahasan ini sampai ke sini. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Jika kita kembali ke hadis Muslim tadi, neraka ini, nar, ya, itu disebut juga dengan jahannam di sini. Saya turunkan ya, sesuatu yang haram, yang bisa mengandung dosa, yang potensial memasukkan ke dalam jahannam. Saya tuliskan di sini ya, jahannam. Jadi kalau di sana pintu-pintu rahmat yang mengantarkan pada kemuliaan, ini pintu-pintu dosa yang bersifat haram yang punya diksi penamaan jahannam, yang membakar ya secara total seperti pernah saya sampaikan. Ini sudah di hadis Muslim ya, yang tadi yang di Kitabus Siyam topik ke-13 di bagian pertama di subtopiknya. Baik. Nah, sedangkan jahannam ini Kalau kita turunkan, di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 77 kali. Udah ya? Masih ingat disebutkan sebanyak berapa? 77 kali. Jadi ini disebut dengan nar, ghuliqat abwabun nar, an-nar, saya detilkan lagi, an-nar, disebut sebanyak 126 kali. Dalam bentuk nakirahnya nara, disebut sebanyak 19 kali. Kemudian ini, yang paling menarik nih, perbuatan-perbuatan yang memasukkan ke sini, itu dirinci kemudian di 7 pintu. Ya, yang telah kita bahas kemarin. Ya, ada sakar, ada khutama, ada lava, sampai nanti pintu utamanya disebut dengan apa? Jahannam. Citra 7 pintu ini ada di amal salah. Inilah yang pokok, amal salah yang pokok. Jadi kalau mengerjakan amal salah yang pokok ini, potensial masuk satu dari 7 pintu neraka ini. Jelas ya? Nah, cabang-cabang dari yang pokok ini, nanti ada turunannya. Yang kalau kita kaji dengan detail, ketemulah 77 itu. Dari yang 7 pokoknya, setiap yang pokok bisa menurunkan 10. Kalau diisi 10 ini, kita tahu tuh, oh ini potensial yang menghadirkan kepada yang pokok itu. Jadi kalau digabungkan 77 itu ya ke sini. 77 kali disebutkan jahannam dalam Al-Quran, dan pintunya 7. Jelas? Ini bukan ilmu cocoklogi ya, bukan otak-atik. Ini udah di riset dan dilihat secara keseluruhan. Di sini yang 7 itu di hadis Nabi disebutkan sab'ul mubiqat. Ittaqu sab'ul mubiqat. Ya, jauhi oleh kalian, tingkatkan takwa. Tuh, disebut oleh Nabi tingkatkan takwa. Dengan cara apa? Menjauhi 7 yang bisa menghancurkan. Apa itu? Ada zina, gitu kan? Ya. Sudah? Apalagi menghilangkan nyawa, membunuh. Pembunuhan lah. Ya, dengan cara yang tidak dibenarkan. Atau pembunuhan. Cara sengaja. Riba, makan harta anak yatim, sudah, ada zina, membunuh, kemudian pembunuhan secara sengaja, riba, makan harta anak yatim, ada kemusyrikan, syirik, kemudian ada sihir, ada magic, dan turunannya. Awas hati-hati nih, syirik dan turunannya, kalau turunannya, nanti kita turunkan, kan ini ada 10 cabang setiap ini, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah wattawalla minaz zahfi, lari dari peperangan, ya. Desersi dalam jihad, desersi jihad. Nah, ini yang bahasa kerennya lah. Desersi dalam jihad. Ya. Ini 7 bagian. Ini yang pokok nih. Ya, ini disebut dengan sab'ul mubiqat, amal salah yang pokok. Seperti yang 8 itu amal saleh ada yang pokok, ini yang salah yang pokok. Awas ya. Setiap yang salah ini ada 7 bagian kan? Sab'ul mubiqat 1 2 3 4 5 6 7. Ini yang disebut di tafsir yang paling jelas menerangkan tentang pintu neraka ada 7 yang Al-Hijr ayat ke-44 itu. Ya, ada 7 neraka, pintu neraka itu. Kemudian neraka yang membakarnya disebut dengan jahannam ini. Sudah? Disebutkan sebanyak 77 kali dalam Al-Qur'an. Nah, yang paling menarik dari yang pokok ini ada turunan nanti. Ya, kalau kita mau detilkan ketemunya itu 10 nih setiap turunan ini. Ya, kalau mau ditetilkan. Jadi kalau ini ada 7 kali 10 berapa? 70 kan? Ya, seperti ini yang pokok ada yang sunnahnya, ini pun yang pokok ada turunan. Ya, turunan-turunan yang mengantarkan kepada dosa besar ini. Ini kalau kita turunkan setiap pokoknya ada 10. Ya, kalau 10 kali 7 berapa? 70 kan? Ya. 70 dari yang turunan ini ditambah 7 yang pokok berapa? 77 nih, 77 jahannam disebutkan dalam Al-Quran. Terus rincian-rincian ini, kalau kita mau turunkan rinciannya, ini ada di sini, 145 nih. Disebutin oleh Allah nih ciri-cirinya, begini, begini, begini. Itu indahnya di Quran tuh, detil. Dan saya selalu mengatakan, siapa sih yang mampu bisa menerangkan seperti ini? Ya, menjabarkan begini, kalau bukan yang mengatur kehidupan, mustahil bisa sedetil ini. Mustahil, hampir di semua kesesuaiannya. Contoh misalnya yang mengantarkan kepada zina apa? Terkait dengan mata ada. Ya, makanya nanti ada hadis-hadis yang menerangkan kepada kita jaga pandangan. Bahkan dari ayat, imannya dulu disebutkan. Kan sudah berkomitmen kan dalam syahadat, tadi kita bahas. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Perbuatannya amanah, jamaknya amanu. Kemudian juga karakternya iman, orangnya mukmin, jamaknya mukminin atau mukminun. Maka buka surah Cahaya, surah 24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina. Katakan Muhammad SAW, viralkan. Bagi siapa? Bagi insan yang telah menyatakan beriman. Yang sudah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya ghuddu min absarihim. Ya, ayo palingkan pandangan mereka dari yang tidak layak untuk dipandang. Apa yang tidak layak untuk dipandang itu dirinci lagi nanti. Nanti ada gambar-gambar yang tidak layak untuk dipandang. Makanya ada gambar-gambar tertentu langsung yang bahkan oleh Nabi SAW itu langsung diingatkan. Ya, nanti ada yang sifatnya pornografi yang sekarang dikenal dengan pornografi misalnya. Yang menjurus pada pornografi. Ya, ada yang porno aksi. Ya. Porno aksi. Ada yang mengantarkan kepada zina, cara berpakaian, ya. Kan di era-era jahiliyah itu pakaiannya pada sembarangan, ya. Perempuan-perempuan sembarangan. Ketika turun risalah Islam itu disesuaikan. Ya. Sayyidah Asma radhiyallahu taala anha ketika menjelang remaja dan puber itu pakaiannya itu disampaikan oleh Nabi, diarahkan. Ya, perbaiki asma pakaiannya, sesuaikan begini yang baik dan seterusnya. Itu diatur. Ya, kenapa? Karena nanti ada perangkap-perangkap setan juga yang dilekatkan kepada mata. Dan ini demi menjaga kehormatan ini, makanya disebut hukum haram nih. Tampilnya aurat-aurat itu yang tidak ditutup, aurat itu sesuatu yang terbuka. Makanya ditutup. Ya, awas aurat tuh maksudnya terbuka, tutupin tuh, tutup. Ya, itu menutup aurat itu demi menjaga kehormatan karena rahmat Allah. Tuh. Supaya terhormat, ya. Apa enggak sayang kemana-mana kemudian terbuka jadi olok-olokan orang, mata memandang, jadi pembicaraan. Kok bangga gitu kan? Ya, ya di olok-olok orang kok bangga gitu, ya. Ya kemudian di antara sekian banyak tatapan itu boleh jadi panah-panah setan, ya, tipu daya setan itu masuk dan bisa merugikan. Ya, potensial kemudian menghadirkan keburukan, tindakan-tindakan yang buruk. Jadi jangan Anda mengatakan begini, jangan Anda mengatakan itu pikirannya aja yang kotor. Ya, kita kan tampilannya sebenarnya biasa karena pikiran Anda aja kotor. Pikiran kotor itu karena Andanya membuka. Kalau enggak Anda buka, enggak ada pikiran kotor. Jadi selalu ada itu asas sebab akibat gitu ya, aksi reaksi gitu. Ya, tesa dan antitesa. Jadi kalau Andanya enggak bersikap begitu, enggak ada pikiran-pikiran begitu. Jadi balik cara berpikirnya. Sekarang tuh ada aliran-aliran yang sengaja membolak-balikkan logika. Kelihatan seperti benar padahal salah, gitu kan? Ya. Itu Anda lihat monyet aja, kok Anda nggak begitu? Itu monyet. Apa Anda mau disebut monyet gitu? Nah itu bedanya kan binatang dengan manusia itu ya beda. Ya, nah itu jadi kalau ada yang seperti itu ya kita tidak perlu bertindak yang kotor lah. Kan kita nggak punya pulsa yang kotor, kosakata yang tidak baik. Jadi kita mendoakan tapi meluruskan cara berpikirnya dengan cara yang benar. Ya. Itu ya teman-teman sekalian ya. Ya. Jadi ini gambaran. Ini baru dari mata nih. Itu dari telinga, ya, telinga, tuh, hati-hati tuh. Makanya kalau termasuk di taklim, tuh konsultasi-konsultasi ke ustadz dan sebagainya tuh, ya, jangan terlalu lama tuh telepon-teleponan yang bukan mahram tuh. Ya, jamaah, ibu-ibu, perempuan, dengan ustadz misalnya telepon apa, jangan keseringan, jangan terlalu lama, jangan macam-macam. Ya, kalau mau ini bawa mahram, tanya yang betul, gitu kan. Nah, dan seterusnya setan bisa masuk lewat mata, lewat telinga, lewat penampilan. Ini cabangnya nanti kalau diturunkan tuh bisa ketemu tuh 10 bagian ini. Ada yang lewat aktivitas, ya. Makanya hati-hati tuh Bapak yang di kantor, sekretarisnya laki-laki apa perempuan, tuh kan? Berapa lama di rumah sama istri, berapa lama di kantor sama sekretaris. Ya kan bergaul dengan teman dan sebagainya. Ya. TTM itu ya. Ya, teman tapi muslimah gitu kan. Apa namanya? Ya ada laki-laki dia perempuan, ini sama aja kan panah setan bisa masuk. Ini gambaran juga. Gambaran. Paling tidak kalaupun ini dijaga, tapi tuduhan berpotensi tetap ada. Ya. Ya, Sayyidah Aisyah itu kan dijaga oleh Rasulullah itu. Penjagaannya begitu tinggi, sayang beliau begitu dalam. Ya, Nabi memberikan penjagaan ketika di antara perhiasan beliau tertinggal gitu kan, diminta salah satu ajudannya kan untuk mencari kan. Ya. Apa yang terjadi itu dimanfaatkan oleh setan untuk menghasilkan provokasi di lingkaran masyarakat-masyarakat pendengki pada waktu itu dituduh kan sampai nanti di pembuka surah An-Nur itu diancam yang menuduh itu yang tak mampu membuktikan itu. Nah, itu gambarannya teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi ini pada sesuatu yang terpuji saja yang baik yang memang langsung Nabi yang menugaskan segalanya, setan itu enggak diam gitu. Ya, makanya di pembuka juz yang ke-8 di Al-An'am itu seperti pernah saya sampaikan, ya Allah pernah mengingatkan kan. Ya, bahwa di kalangan para nabi pun nanti ada aduan syayatin al-insi wal jinni. Ya, wa kadzalika ja'ala likulli nabiyyin aduan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ya, jadi ada setan-setan yang berdinas tuh. dinasnya ada yang menggoda para nabi, gitu kan? Dia nggak tembus lewat umatnya, lewat masyarakatnya gitu. Diminta diprovokasi. Makanya syayatinul ins didahulukan manusia ya dibandingkan dengan jinnya. Ya karena secara langsung nggak bisa goda nabi. Nabi terjaga, ada bentengnya. Tahu itu setan. Ya, tahu itu iblis. Karena itu lewat orang-orang sekitarannya. Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya gitu ya. Itu gambarannya. Ini yang saya maksudkan nih. Ya. Pengantar kepada ini yang pembunuhan yang disengaja itu, teman-teman sekalian. Banyak ini babnya nih. Babnya banyak sekali. Ya. Ada lewat harta benda, ada lewat kedudukan. Fir'aun kan membunuh bayi-bayi itu, bahkan baru dilahirkan karena apa? Karena bab kedudukan kan. Jadi potensial kedudukan itu, kalau diikuti dengan toma, sikap rakus dan sebagainya, itu potensial bisa melahirkan tindakan salah. Dan salahnya bisa menjebak kepada sesuatu yang besar, sabul mubiqat. Ya tidak jarang karena hasrat politik, karena kedudukan dan tertentu, itu bisa melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Dan bila terjebak pada sesuatu yang dahsyat, ini bahayanya ini bisa menghilangkan nyawa. Dan ancamannya tinggi di An-Nisa ayat 93 itu. Langsung dengan jahannam. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Ini nyambung semua. Makanya hati-hati, ada babnya semua. Jadi di sini ada yang harus dihindari, tapi ada kontranya juga, lawannya. Kalau mau begini, masuk ke bab ini, begini caranya. Lengkap. Ya, di harta juga demikian. Harta, babnya ada lagi. Bisa ke sini, bisa ke anak yatim, bisa ke bab riba. Itu. Dan ini pun ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, demi apa? Demi kehormatan manusia. Sebab kalau ada ini, potensial nanti terjadi ketidakseimbangan dalam berkehidupan. Bisa jadi kerusuhan, bisa kerusuhan sosial misalnya, ya bisa jadi ketimpangan, ada resesi dan sebagainya. Silahkan cek deh, silahkan riset sedalam-dalamnya tentang riba misalnya. Ya, berapa banyak ketika riba diterapkan itu pasti akan menghadirkan goncangan ekonomi, ketidakseimbangan. Cek aja kalau nggak percaya, silahkan cek riset. Ulama kita tuh udah punya riset. Dan dahsyatnya kalau kita ngaji itu di kitab Buyuk misalnya dan turunan-turunannya sampai dengan ke riba, itu Allahu Akbar. Rinci banget, rinci sekali. Ya, ciri-ciri masyarakat yang berkembang, yang maju, ciri-ciri masyarakat atau negara atau bangsa yang akan bangkrut, merugi ini. Dari tinjauan politik sampai tinjauan keuangan lengkap semua. Tinjauan ekonomi, lengkap semua tuh. Kalau ada begini, ini menandakan kas negaranya sedang kosong, gitu kan? Nah, kalau ada begini, ada seperti itu, luar biasa itu. Sampai segitunya gitu. Ya, sampai segitunya. Ini gambaran teman-teman sekalian. Nah, ini ada bab tentang harta anak yatim, syirik. Ya, dan turunan-turunannya. Ya, syirik tertinggi itu kan nanti ya sudah ketika menduakan, mentigakan atau mengakui ada Tuhan selain Allah. Babnya apa lagi yang mengantarkan ke sini? Ya, banyak, sekarang sudah banyak sekali. Bisa ke benda-benda, ke barang-barang, fenomena sosial sampai ke cuaca, sampai ke macam-macam bisa potensial. Mau dikemas apapun tetap syirik. Ya, makanya kalau ada perbuatan syirik jangan diviralkan. Syirik kok viral gitu? Bikin quotes syirik kok viral gitu, kan aneh. Ini kan yang menjerumuskan suatu yang bahaya, oh diviralkan gitu. Ya, jelas ya. Kita ganti dulu spidolnya nih. Ini kan berbahaya nih. Supaya kita tunjukin. Ini gimana ya cara berpikir, bahkan dengan cara pandang pun juga enggak tepat gitu, enggak tepat ya. Dari pergantian era, pergantian zaman itu kan selalu menuntut kita lebih berkembang pemikiran, teknologi, pengetahuan dan sebagainya. Bukan dikembalikan kepada kegiatan tuh kebiasaan-kebiasaan, justru secara agama bermasalah, secara intelektual pun punya masalah gitu. Nah, jangan dicari pembenaran secara intelektual. Ya, syirik ya syirik ya. Apa namanya? Babnya salah ya salah, jangan dicari sampai masuk ke bab gelombang misalnya, bab ini, bab itu. Kenapa harus dipaksakan gitu? Ya. Kita dari kecil belajar fisika, tiba-tiba harus runtuh semua itu hanya karena gelombang teta gitu. Kita udah masuk ke epsilon tuh masih di teta. Epsilon itu kan tertinggi ya, di 0,1 sampai 0,5 hertz gitu kan. Itu kan tertinggi tuh, di atas gamma. Gamma itu masih banyak aktivitas. Itu kalau gamma dipadu dengan epsilon dahsyat sekali itu. Dari hafalan, kekuatan, konsentrasi, akses tinggi. Satu waktu lah nanti gabungan antara fisika dengan metafisik. Saya tuh senang fisika. Saya senang fisika dari kecil tuh. Jadi saya kadang kalau ini senggang ke toko buku itu nyari-nyari itu fisika, kimia gitu, matematika. Terkadang baca ngerjain soal sendiri, enggak tahu nanya gitu. Enggak tahu nanya. Itu saya senang ya. Alhamdulillah. Sihir dan turunannya, magic. Ya, mau dibagus-bagusin tetap sihir. sihir, perdukunan, sahir, kahin sama aja. Dukun mau ganti nama, mau jadi paranormal, mau jadi sekarang ada engineering. engineering. Aduh, kenapa sih dibagus-bagusin istilahnya, saya bingung juga gitu ya. The cloud engineering gitu kan, apa lagi itu nanti. Ada segala rupa lah ya. Ya tetap kalau segala terkait dengan perdukunan, persihiran macam-macam. Bagi, saya bicara tentang keislaman. Saya mengingatkan bagi orang Islam ya. Kalau bagi yang belum Islam atau non-Muslim itu punya wilayah masing-masing. Dan kita menghormati itu. Tapi penghormatan terhadap itu bukan berarti menjadikan kita mereduksi ajaran-ajaran di agama kita di Islam. Tidak. Ini penjagaan untuk orang Islam. Ya, penjagaan untuk orang Islam. Jadi apapun yang kita sampaikan sekarang, ini kan babnya untuk orang Islam. Kan dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau yang belum beriman, nggak usah mengomentari tentang bab ini. Jadi yang kita komentari itu penjagaan bagi orang Islam. Kalau ingin belajar, dipersilahkan. Tapi kita tetap berinteraksi dengan cara yang baik. Kemudian desersi dalam jihad, ya, tawalli yawmaz zahfi, jadi berpaling ketika ada satu tuntutan yang memang penjagaannya tinggi, ya, di infansi ada aksi militer yang dengan itu bisa menghancurkan wilayah, bisa masuk, bisa juga kalau sudah masuk itu bisa, ya, pernyataan Ratu Bilqis itu kepada pejabat-pejabat terasnya, ketika ada ajakan dari Nabi Sulaiman, kemudian ada pejabat yang mengatakan, kita kan punya kekuatan, ya militer kita tinggi, dahsyat ini. Apa jawaban Ratu Bilqis itu? Viral sekali kan? Ya, innal muluka, ya, sungguh itu para raja dengan bala tentaranya. Ida idzadah khulu qaryatan, kalau sudah masuk ke satu tempat, udah. Ya, kalau udah menguasai nanti hancur semua. Bukan hanya militernya, rakyat kita terancam. Ya kan? Kemudian juga aktivitas mereka yang teduh, yang nyaman bisa terancam. Karena itu apa yang harus dilakukan? Diplomasi dulu yang bagus dan sebagainya. Tapi kalau kemudian terpaksa dengan keadaan itu masih diserang, kan harus membela. Nah, pembelaan ini jangan diartikan hanya sekedar berjuang sendirian. Tidak. Tapi nilainya menjadi tinggi karena dengan pembelaan ini, jihad secara fisikal ketika ada tuntutannya, itu bukan hanya membela bagi pribadi. Tapi di belakangnya ada bangsa, ada negara, ada masyarakat, ada keimanan dan sebagainya. Makanya nilainya tinggi banget nih. Ketika meninggal dalam konteks jihad dan ada tuntutan itu langsung syahid nilai tertingginya itu. Kenapa? Ya, karena dia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Menjaga keutuhan-keutuhan dan kestabilan dalam berkehidupan bagi orang-orang di belakangnya. Ya, dia datang dengan mengorbankan dirinya, dengan berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tinggi sekali nilainya. Tinggi nilainya. Makanya nggak main-main. Dan saya sarankan bab jihad ini harus diajarkan sebetulnya. Ya, secara formal di kurikulum-kurikulum itu. Untuk apa? Satu, untuk menangkal paham-paham yang memahami jihad itu dengan cara yang salah. Jadi bukan menghilangkan, seharusnya dijelaskan. Yang benar begini, kalau ada paham-paham seperti ini, itu bisa langsung ditinggalkan. Cara berpikirnya begitu. Ya. Jadi kalau kemudian babnya ada di fikih, dan babnya itu benar, ya, ada ketentuan, keterangannya, tiba-tiba misalnya mau direduksi, mau dihilangkan. Ya. Jadi persoalan malah digunakan nanti sebagai satu alasan bagi pihak-pihak lain untuk kontra. Tuh lihat tuh, anti-Islam, itu bab dihilangkan. Nah itu kita harus redam itu. Di pola deradikalisasinya itu dengan cara apa? Mengajarkan pola yang benarnya. Ini yang benarnya tuh begini. Jadi kalau ada kelompok-kelompok, sempalan-sempalan, mengajak aksi-aksi teror dan sebagainya, dengan jubah jihad, memanipulasi ya, dan mengeksploitasi pelajaran jihad, diterapkan kepada kepentingan-kepentingan syahwat semata, ini bisa langsung ditolak. Nah ini yang nggak benar nih. Udah proses, laporkan dan sebagainya. Ini kalau bab-bab yang benar itu yang diajarkan. Yang kedua, ini membangun ketahanan-ketahanan, baik mental ataupun fisikal, bagi komponen kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Itu banyak manfaatnya. Kalau di Eropa, bahkan di negara modern itu diterapkan kan wajib militer dan seterusnya. Dalam konteks fisikal. Nah, makanya jangan tanya deh orang Islam itu. Ya, berbahagialah kalau ada satu bangsa, negara yang muslimnya banyak, berbahagialah. Kenapa? Karena ketika negaranya terancam, dia akan maju paling duluan. Paling duluan. Ya, saya nggak mau dalam ya, tapi kalau kita amati peta global saat ini, ya di geopolitik saat ini sampai ke geomiliter, geoekonomi dan sebagainya, saya masuk ke geopolitik dan geomiliter aja dulu yang terjadi antara Rusia dan Ukraina saat ini. Kita dalam persepsi global aja dulu ya. Ya, dalam persepsi global gitu, bagaimana pertentangan antara Eropa, sama-sama Eropa sebetulnya, ya antara Barat dan Timur, kubu Barat lewat NATO-nya dan seterusnya, gitu kan, di Timur dicitrakan dengan Rusia dan seterusnya. Coba lihat, ya ketika ada ancaman untuk menempatkan sebagai proksi di Ukraina itu, dengan menempatkan beberapa spot-spot tertentu yang potensial menghadirkan ancaman-ancaman semacam nuklir dan sebagainya, ada reaksi kan dari Rusianya. Ini kita bicara global ya, bukan bicara tentang aspek-aspek spesifik. Tapi apa yang mau saya katakan? Yang saya katakan, ketika dari pihak Rusia ingin mencoba demilitarisasi dan seterusnya, siapa yang pertama kali muncul? Di antara sekian banyak distrik-distrik itu, di antara sekian banyak negara federal yang ada di Rusia itu, federasi di Rusia itu. Chechnya akan di antaranya, ya, dia masuk. Pasukan mana yang dibawa? Jadi saya ingin katakan bahwa orang-orang yang belajar dengan baik, keislaman yang baik, itu akan paling depan ketika negaranya merasa terancam. Makanya orang yang jihad pertama kali sampai melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia, coba sejarahnya dilihat tuh. Ya, coba berapa persen di antara umat Islam yang keluar, pesantren yang keluar, kiai-kiai dan sebagainya. Itu yang seharusnya kearifan lokal yang diajarkan, ditanamkan, bukan direduksi. Ya, saya kalau kunjungan itu ke luar negeri, ke KBRI dan sebagainya misalnya, saya melihat ya ada miniatur-miniatur pakaian-pakaian adat dan sebagainya. Tapi saya tidak melihat secara utuh gitu gambaran citra kontribusi keislaman yang luas. Kita bukan ingin mengambil peran spesifik isu-isu Islam atau non-Islam, bukan. Tapi negara ini, rakyatnya mesti belajar bahwa di antara yang berkontribusi itu diajarkan lah. Pada orang Islam ajarkan bagaimana ini pahlawan yang Muslim yang ini. Pada yang Kristen ajarkan yang Kristennya. Pada yang Hindu ajarkan yang Hindunya. Tapi umat Islam itu mesti bangga gitu dengan keislamannya. Ini yang ingin saya ingin dapati. Nah jangan kemudian direduksi sehingga ini bisa mengancam ketahanan dalam berbangsa bernegara. Ya kalau dulu saya kira si bagus nih di Ipolek Sosbud Hankamnya ini masih ada kolaborasi gitu ya dengan penguatan-penguatan ini. Nanti banyak deh teorinya. Saya kan senang belajar gitu, senang baca, senang apa, ada teori Hornets, teori macam-macam dan sebagainya. Jadi kumpulin jadi satu. Kalau Rusia kan teori Hornets-nya bikin jadi satu, jadi federal ketika dibutuhkan gerakin dengan misi-misi tertentu gitu ya. Nah, sekarang dibubarin. Bicara jangan terlalu dalam ya, karena ini berbeda aspek gitu. Ini berbeda aspek. Ini masuk sini nih. Udah ya? Nah ini teman-teman sekalian, kalau di sini ada surga, rahmat, amal soleh, takwa, di sini ada neraka, jahannam, amal salah, nah, mungkar, nahi sifatnya. Ini setengah takwa lagi. Ya, jadi ini setengah takwa amar ma'ruf, ini setengah takwanya nahi mungkar. Nahi mungkar kalau dipadukan dengan amar ma'ruf ini dipadukan jadi satu, ini namanya takwa. Sudah? Ya? Ini kalau dipadukan jadi satu namanya apa? Takwa. Nah, latihan untuk meningkatkan takwa ini itu kalau latihan kan bentuknya pekerjaan, kata kerja. Itu bahasa Arabnya ittaqa. Yattaqi. Ya kan? Kalau banyak ya banyak ittaqau yattaquna. Kalau menunjuk kepada pihak kedua tattaquna, tattaqun. Jelas? Kalau kita dilatih supaya meningkat ini nilai ketakwaan ini, menyatukan amar ma'ruf nahi mungkar supaya meningkat, dilatih supaya mendapatkan ini, maka redaksinya adalah la'allakum tattaqun. Nah, apa kaitan dengan Ramadan? Ketika perintah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan diperintahkan oleh Allah ya kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kan kita objek yang diperintahkan. Ya. Konsekuensinya harus ada kata ganti kedua kan untuk menunjuk kepada objek kita nih. Maka turunlah kemudian Al-Baqarah 183 ini Allah yang perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, imannya ya konsep komitmen kita untuk bersyahadat, kutiba alaikumusiyam, amal solehnya, kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di esensi di Ramadan itu, persiapan Ramadan itu, esensi tertingginya adalah ini nih, amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berlatih ini supaya ini dioptimalkan, yang ini kemudian ditanggalkan. Di ini yang harus kita keluarkan nih sebagai pedoman-pedoman plus cabang-cabangnya harus diturunkan. Kalau ini bisa dilakukan, maka lahirlah manusia yang paripurna. Manusia paripurna itu kan konsepsinya iman, ya punya aspek kebertuhanan, jiwa spiritualitas. Kemudian ini amar ma'ruf, ma'ruf. Kemudian ini nahi mungkar, nahi mungkar. Gabungan ini kan, ini melahirkan takwa. Ini kuncinya, ini perpaduan setengah-setengahnya. Sedangkan takwa itu kumpulan sifat baik yang disebut dengan khair. Kumpulan sifat baiknya melahirkan takwa. Jadi orang itu kan jadi baik kalau menenun amal soleh, meninggalkan yang salah. Otomatis baik kan? Nah, akumulasi kebaikannya disebut dengan takwa. Jadi orang-orang yang mampu mengoptimalkan imannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu potensial akan menjadi pribadi yang terbaik, insan paripurna. Kalau dilakukan berjamaah, banyak-banyak bersama-sama mengikuti, itu disebut umat namanya. Umat. Kalau umat itu bisa konsisten melatih dirinya beramal saleh, meninggalkan amal salah, maka secara otomatis itu akan mentransformasikan kehidupan dalam berumat menjadi umat yang baik. Umat yang baik, yang mengakumulasi takwa disebut khairu ummah. Maka ini persaksian Allah langsung dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 110. Ketika Nabi Muhammad SAW berhasil mentransformasikan, merubah keadaan masyarakat jahiliyah, bisa mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Maka turunlah ayat ini. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnasi. Ta'muruna bil ma'ruf. Watanhauna anil mungkar. Watu'minuna billah. Tiga. Nah, jadi pentingnya Ramadan. Kenapa Ramadan itu begitu penting? Karena momentum untuk menjadi khaira ummah, umat terbaik, insan terbaik, itu latihannya ada di sini. Gitu. Jadi sebetulnya ketika Allah hadirkan Ramadan itu hadiah terbesar untuk kita yang bisa merubah kita jadi pribadi terbaik dalam pandangan Allah. Ingat, dalam pandangan Allah. Ya. Jadi kalau di dunia disebut baik, di Indonesia disebut baik, di negara lain belum tentu dikenal. Jadi kalau Allah sudah mengatakan Anda yang terbaik, hamba-Ku kamu yang terbaik, maka semua akan mengatakan dia yang terbaik. Ya, Nabi ketika disebut oleh Allah manusia yang terbaik, terbaik, rasul terbaik, nabi terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, yang terbaik dalam segalanya, bahkan jangankan kawan, lawannya pun mengatakan sebetulnya ini yang terbaik itu beliau. Cuma karena kesombongan, keangkuhan dan sebagainya atau motif lain yang negatif, maka menghambat pengakuan itu. Jadi secara singkat, Ramadan itu desainnya adalah untuk melatih kita bertransformasi menjadi pribadi yang baik, yang terbaik, yang paripurna. Ya, latihan ini yang disebut dengan la'allakum tattaqun, supaya kalian meningkat takwanya. Kalau takwa meningkat, otomatis kebaikan terakumulasi. Caranya ini, kuatkan iman dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Akumulasi amar ma'ruf nahi mungkar, latihannya ada di sini, Ramadan. Ya. Makanya seringkali kalau ada penceramah tuh mengilustrasikan dengan kepompong jadi kupu-kupu gitu kan. Ya, berlatih sehingga jadi tampil terbang dengan indah, dengan warna yang sangat luar biasa. Warna itulah amal soleh. Ya, tapi kan kepompong itu harus bisa melepaskan gitu. Ya, ikatan-ikatannya, kungkungannya, ketika kemudian kejelekannya dihilangkan, ketika lepas kungkungan keburukan itu, hilang tampilan buruknya, yang indah jadi kupu-kupu. Ya, ya kupu-kupu yang indah dan seterusnya itu kan terbang, terlihat, berwarna. Inilah keindahan amal soleh kalau tampak dalam berkehidupan. Dan yang salahnya ditanggalkan. Ya. Nah, ini latihannya, sekali lagi ada di Ramadan. Bagaimana memahami latihan ini, menerjemahkan latihan ini sehingga bisa meninggalkan yang ini kan yang pokoknya nih. Tapi ini punya cabang. Nah, cabang-cabang di sini itu ada latihan-latihan yang dilakukan saat puasa. Ya, semacam apakah jihad saat puasa berlatihnya adalah berlatih fisik? Tidak, enggak begitu caranya. Ya, ada latihan mentalitas, ada penguatan kesadaran, kekuatan. Kalau mental orang sudah kuat, spiritual tinggi, orang mau kecil sekecil apapun, ya kalau negara membutuhkan, memerlukan dengan keimanan yang kuat, dengan lihat ibadah, itu tampil paling depan. Bisa tampil paling depan. Ya, ya. Ya, ini gambarannya teman-teman sekalian. Ini ya. Nah, ini latihan-latihan ini kita temukan awalnya di Al-Bukhari. Maka kita konfirmasi ke Al-Bukhari. Ya. Ini baru setengah nih yang kita bahas, baru hadis Muslim. Al-Bukhari-nya kan belum. Ya. Nah, ini yang tadi kita uraikan, itu ya gambarannya. Jadi Qur'annya sudah saya hadirkan, hadisnya sudah. Beberapa analisis yang sudah dilakukan dari kebahasaannya juga sudah dapat. Nah, sekarang konfirmasi di Al-Bukhari-nya. Ya. Bismillah. Babu fadli sawmi. Bab keutamaan tentang puasa. Qala al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Abdullah ibn Maslama an Malik an Abi Zanad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini menarik sekali nih yang tadi riwayatnya sahabat Abu Hurairah, yang ini pun sahabat Abu Hurairah lagi. Jadi kalau kita belajar tafsir di Quran, ayat ditafsir dengan ayat lagi. Ada ayat ditafsir dengan hadis. Ada hadis ditafsir dengan hadis lagi. Nanti ada Quran, ada hadis ditafsir dengan misalnya kaul sahabat. Dari situ ada tabi'in. Dan dari kalangan ulama'nya. Dan ulama saling mewariskan. Makanya ilmu-ilmu ulama itu sejak diajarkan oleh Nabi, itu mewariskan, saling mewariskan. Ada pakemnya sendiri. Nggak bisa keluar dari pakem itu. Ya, adapun yang fleksibel sesuai zamannya, bisa berkembang sesuai zaman. Tapi kaidahnya tetap terjaga. Itulah indahnya dalam Islam. Makanya Islam itu keilmuannya semua terjaga. Ada sanad namanya. Di zaman Nabi ini ada sahabat diajarin oleh Nabi ini. Terus nanti pengajaran Nabi diakumulasikan dalam bentuk ilmu. Diajarkan ke generasi tabi'in. Ini pakemnya, standar parameternya ini. Gak bisa keluar dari sini. Itu dibagi empat nanti. Ada terkait dengan akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Dengan cabang-cabang ilmunya. Nah ini ada yang pokoknya. Jadi gak bisa orang-orang sekarang berkreasi misalnya membuat pakem sendiri, kaidah sendiri. Di luar yang ini gak bisa, udah terjaga. Nah penjagaan ini menjadikan otentisitas ajaran Islam. Ini terjaga kemurnian Islam dari sejak di awal risalah sampai dengan sekarang. Ini gak ada peluang orang buat ngotak-ngatik tuh. Karena kita punya penjagaannya. Ini yang gak ditemukan di luar Islam. Ya, kalau mau diriset silahkan dicari. Ini yang penting disyukuri. Tapi bukan berarti itu menjadikan kita harus memaksa orang. Tidak, nggak boleh. Yang boleh itu hanya menerangkan. Ya, dan menghormati keputusan orang lain. Nanti sama-sama saling bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu indahnya. Itu indahnya. Nah, jadi kalau terkait dengan hal-hal tadi ada akidah, ya, ada ibadah, ada ilmunya juga tuh. Akidah nanti melahirkan ilmu tauhid diantaranya, ilmu kalam. Kemudian di ibadah melahirkan fikih. Ya, di muamalah juga ada turunan fikih muamalah, di akhlak nanti ada turunan ilmu lagi, ada ilmunya tentang akhlak, tentang tasawuf, tentang macam-macam, dan ada ikatannya. Nah, itu ada pakemnya lagi. Ya, enggak bisa dengan kreasi sendiri misalnya bikin ijtihad di luar pakem itu enggak bisa. Ya. Jelas ya? Yuk kita baca biar enggak terlalu lama. Ini hadis dengan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Nah, ini dia. As-siyamu junnatun. Ini bagian yang kiri nih. Hah? Sayap kiri. Sayap kiri, sayap kanan. Dua sayap. Ya. Pesawat tidak akan terbang tanpa sayap. Satu sayap bermasalah bisa jatuh dan bisa berpotensi menghadirkan sesuatu yang fatal untuk para penumpangnya. Kita ingin terbang ke akhirat untuk mendapatkan rahmat Allah, maka dua sayap ini mesti utuh. Satu bermasalah, maka ada persoalan. As-siyamu junnatun. Puasa itu kalau benar ditunaikan. Ya. Perhatikan ya. As-siyamu, puasa yang ditunaikan sesuai dengan ketentuan dan aturannya itu. Begitu cara menerjemahkannya. Ya, jadi alif lamnya diterjemahkan, siamnya diterjemahkan. Siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran, menunjuk puasa ya, yang dikerjakan dengan aturan-aturan tertentu. Ketentuan yang khusus. Jadi bukan menahan pada umumnya, puasa pada umumnya. Ada aturannya. Alif lam menunjukkan sifat ta'rif, ma'rifah. Jadi diikat dengan aturan yang tertentu, yang khusus, beda dengan yang lain. Jadi kalau di luar Islam ada puasa, boleh jadi ada puasa di luar Islam saat ini juga. Ya boleh jadi di Kristen sekarang mungkin ada puasa, di Hindu boleh jadi ada, di Buddha ada, di Konghucu boleh jadi ada. Bahkan di animisme, dinamisme mungkin juga ditemukan puasa. Tapi puasa yang ditunaikan di Islam berbeda dari segi aturan dan spesifik. Ada ketentuannya, spesifik amalnya. Nah itu diwakili semua itu dengan alif lam. As-siyamu. Ya, puasa yang ditunaikan dengan benar, sesuai dengan aturan dan ketentuan itu, junnatun, akan melahirkan perisai yang tidak tampak secara kasat mata, tapi nanti tertanam dalam jiwa. Junnah, saya sudah terangkan dengan detail, dilihat junnah itu di pertemuan-pertemuan yang lampau. Saya terangkan tentang junnah, jinnah, dan jannah. Ya, jadi semua yang dimulai dengan jim dan nun, ya, jim dan nun itu sesuatu yang tersembunyi. Ya, jin disebut jin karena tersembunyi, tidak nampak dalam pandangan. Jannah disebut jannah karena belum nampak dalam pandangan kita saat ini. Ya, keistimewaan kemuliaannya. Jamak dari jin disebut jinnah. Jinnah itu ya. Ya, jinnah disebut dengan jinnah, jamak dari jin karena belum nampak. Janin, ya, enggak nampak dalam pandangan secara kasat mata oleh mata kita. Karena itu disebut dengan janin. Ya, junnah itu perisai. Ya, junnah itu perisai. Perisainya enggak tampak lewat mata, tapi bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jadi menghambat, mencegah. Ya, panah-panah setan. Ya, perisai itu kan mencegah sesuatu yang membahayakan. Ada perisai di tangan, ada pedang memukul, tahan begini, gitu kan. Ya, ada panah ditahan begini. Nah, ini ada panah-panah setan, ada pedang-pedang setan. Datangnya lewat apa? Lewat ini, lewat maksiat. Ya, lewat pintu-pintu neraka nih, lewat amal salah. Makanya disebutkan zina itu nanti ada panah-panah setan, gitu kan. Nah, bagaimana mempunyai perisai supaya enggak ada panahnya itu masuk tuh. Punya hijar, punya benteng. Ya, ya, supaya dengan benteng itu bisa terjaga tuh dari itu semua. Ini metafor yang sangat indah. Nah, puasa itu kalau ditunaikan dengan benar, di antara hal yang bisa dihasilkan itu adalah perisai. Ya, perisai-perisai yang imajiner, yang tak nampak secara kasat mata kita fisikal, tapi menjaga kita. Itu dirasakan. Kalau nggak percaya silahkan, akan dirasakan. Kalau benar puasanya, terakumulasi nilai kebaikan di dalam diri, itu secara otomatis nanti akan anti maksiat, anti keburukan. Ya, jadi kalau mata biasa dilatih untuk meninggalkan yang kotor, melihat yang kotor itu ya nggak akan punya potensi. Jadi langsung dialihkan pandangan. mendengar yang tidak baik langsung dialihkan. Kaki akan baru disebutkan aja kita main ke sini, yuk, tempatnya udah tahu enggak bagus, enggak mau melangkah, kaku kakinya tuh. Itu perisai itu yang menghambat tuh namanya. Ya. Perisainya namanya perisai takwa, yaitu yang disebut dengan wiqayah itu. Ya, perisai takwa itu. Itu yang menghambat. Ya, jadi ini sayap yang pertama ini yang terkait dengan sesuatu yang mesti kita tinggalkan. Nah, ini yang mau kita turunkan nih. Ya, ini detailnya. Teruskan dulu. Bagaimana mendapatkan itu? Berlatihnya bagaimana? Supaya automatically gitu ya, secara otomatis itu bisa mencegah diri dari perbuatan maksiat. Nah, ya'nil mungkar itu otomatis bisa dilakukan. Jadi nggak ada peluang orang ngajak-ngajak tuh bisa diserap dulu. Nggak begitu caranya. Jadi kalau orang kuat perisainya itu, nggak ada penerimaan pada sesuatu yang kotor itu. Sudah, nggak mau pokoknya. Gitu. Jadi nggak ada, dengarkan dulu gitu kan. Mungkin kamu kan sudah terkenal baik, soleh, berdoa aja langsung dikabulkan. Masa maksiat dikit gitu aja gak diampuni sama Allah. Nah itu tuh, udah mulai tuh, setan tuh. Ya, kamu zikirnya udah banyak gitu kan. Udah kerjain ini dulu aja. Sholat kamu aja udah khusyuk begitu gitu kan. Jiwa kamu aja udah bisa sholat dan sebagainya. Dan macam-macam lah itu. Nah yang seperti itu tuh udah mulai masuk tuh. Ya, nah maka orang yang perisainya kuat, itu otomatis tuh. Ya, mau disogok, mau apa, mau diajak korupsi, langsung otomatis bisa mencari cara untuk menghindari, untuk mengelak. Dan itu akan dibimbing oleh Allah. Bimbingan Allah yang mencegah seseorang berbuat maksiat itu Burhan namanya. Pak Burhan, ya, bapak yang dibimbing oleh Allah agar tidak bermaksiat. Makanya enggak boleh Pak Burhan itu korupsi. Ya, Pak boleh Pak Burhan nyogok, Pak Burhan enggak boleh selingkuh karena udah dibimbing lewat namanya tuh, ya. Laula arwa Burhan Rabbi, kan Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda kan? Oleh perempuan yang luar biasa, cantiknya tak tertandingi pada masa itu, istri pembesar, kaya raya, ada di hadapan mata, ya, dan siap melakukan segalanya. Laula arwa burhan nabi. Ya, awas hati-hati. Ya, walaqad hammat bihi, wa hamma biha laula arwa burhan rabbi. Ah, hati-hati nih, kalau bacanya, waqafnya harus disesuaikan. Ya. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhan rabbih. Harus berhenti di situ berhentinya. Ya, supaya apple to apple seimbang. Walaqad hammat bih, dan sungguh si perempuan istri pembesar itu sangat tertarik kepada Yusuf dan siap memberikan segalanya. Ya, wa hamma biha, dan secara manusiawi, ya, sifat manusiawi yang melekat pada Yusuf dimungkinkan ada ketertarikan. Jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini salah nanti. Yusufnya dipahami tertarik, sama-sama tertarik. Padahal Yusuf itu maksum, nabi. Maka teruskan, ya, laula arwa burhana rabbi. Kalaulah tidak mendapatkan burhan dari Rabbnya. Jadi kalau manusia biasa, udah tuh, udah larut dalam maksiat. Cuman karena ini enggak biasa dapat burhan, tercegah. Nah, itu cara menafsirkannya. Jelas ya? Makanya secara waqaf pun nyambung. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arwa burhana rabbi. Itulah indahnya tuh ngaji Quran tuh. Jadi wakaf ketemu wakaf, kalimatnya ketemu sama, tafsirnya serupa. Ya, jadi kalau salah wakaf repot tuh. Ya, itu mungkin Pak Yusuf bukan Nabi Yusuf. Bedakan tuh ya. Nah, jadi harus dibedakan tuh. Indah pokoknya kalau ngaji benar tuh indah itu. Ya. Nah sekarang kita kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Ya, nanti ada burhan. Bagaimana mendapatkan burhan yang mencegah kita itu dengan izin Allah dari maksiat. Latihannya apa? Nah ini dia. Teruskan. Fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marwataini. Ya. Awas, inni shaimun marwataini. Inni shaimun, inni shaimun. Wah, indah sekali. Nah, ini nyambungnya ke puasa. Ini yang jadi dalil kita nih. Ini gambaran latihan, diberi contoh satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh ini adalah latihan yang bila kita mampu kendalikan, kita bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang bisa mengantarkan pada perbuatan ini. Ya. Orang yang mampu meninggalkan ini, dan penyebab yang mengantarkan pada perbuatan ini, yang mungkar dan turunannya ada fahsya dan sebagainya, menariknya, teman-teman sekalian, oleh hadis Nabi, dan ini nanti ada keterkaitan dengan hadis Qudsi juga, akan diberikan parameter keberhasilannya, yaitu dengan mendapatkan junnah. Junnah. As-siyamu junnatun. Perisai untuk mencegah keburukan. Perisai untuk mencegah kemungkaran, segala yang mungkar. Nah, perisai ini yang dalam bahasa Al-Quran, junnahnya disebut dengan burhan. Laula arwa burhana rabbi. Nih, jadi kita padukan antara Quran dengan hadis, Quran dengan hadis. Nih ya. Ini perisai ini disebut apa? Burhan namanya. Burhan Rabbi. Karena dari Allah kita nggak nampak, tapi menggerakkan jiwa kita untuk mencegah maksiat. Ini gambarannya. Nah, bagaimana melatih supaya dapat itu sehingga tercegah dari maksiat? Nabi berikan rumus-rumus cepat. Ya, yang pertama apa? Kata Nabi, berlatihlah. Fala yarfuth. Latihan pertama, jangan berkata-kata kotor. Ini contoh ya. Contoh itu nanti akan melahirkan hukum umum. Kita keluarkan nanti hukum umumnya. Fala yarfuth. Wala yajhal. Sudah? Rafath itu sesuatu yang kotor. Ya, lebih mendekati perbuatan fahsya. Yang kotor, yang jorok dan sebagainya. Itu disebut dengan rafath. Sudah? Ya. Sesuatu yang kotor, yang jorok dan turunan-turunannya. Lebih mendekatkan kepada fahsya. Artinya apa? Artinya saat Ramadan, dimungkinkan nanti ada kondisi-kondisi itu yang memancing seseorang itu berkata-kata kotor. Baik yang sifatnya kotor terkait dengan fahsya, kata-kata jorok, gitu kan? Ya, boleh jadi ada sesuatu yang mengantarkan pada pornografi, porno aksi, macam-macam saat Ramadan. Kan tidak semua orang mau melatih diri untuk berbuat baik. Kan setan kan diikat kalau ada komitmen dari kita untuk menunaikan amal soleh, menjauhi yang salah. Ya, tapi kalau tetap nekat dengan perbuatan salah, kan ada potensial seperti itu dan bisa menyebar. Maka latihan. Apalagi sekarang era digital. Buka handphone, pengen buka mushaf, tiba-tiba lewat iklan. Ya, apalagi yang sudah terlibat di snack videos misalnya kan. Acak dan sebagainya. Salah lihat bisa muncul tiba-tiba dan sebagainya. Itu ini masuk ke rafath dan seterusnya. Oh, hati-hati ya. Ini bisa terjadi nih, ini latihan. Jadi rafatha itu bisa mengendalikan masuk ke mata, bisa masuk ke lisan, bisa masuk ke tulisan. Masa udah Ramadan masih menulis yang kotor saja? Masih saling nyindir, saling cela, saling ini, saling itu. Bikin video, ya saling ini, saling itu, nggak perlu lah gitu kan. Dan sebagainya, ini Ramadan nih. Ini satu kalimat, tapi satu kata, tapi dalam sekali. Latihan. Jadi rafatha itu bisa ke mata, bisa ke telinga, ya telinga, bisa ke mulut, potensial mulut, bisa ke tangan sekarang, banyak. Wala yajhal, jangan berlaku yang tidak pantas. Yang tidak pantas ini mengantarkan pada dosa biasanya. Ya. Hal-hal yang tidak pantas, nah, mungkin pada saat dilakukan belum tentu dosa. Tapi ketika terjadi, itu bisa potensial dosanya bisa lewat orang, dan dari dosa orang itu bisa terkena juga pada pelakunya. Contoh, saya kan sering contohkan begini. Ya. Anda punya cucu misalnya 5 tahun. Anda usia 50 tahun. Terus mau sepedaan, kan musim sepeda sekarang. Masa iya sih Anda mau sepedaan pakai sepeda cucu yang 5 tahun? Dosa sih enggak kan? Cuman kan tidak pantas dilakukan gitu. Jadi meruntuhkan kehormatan. Akhirnya digunjingkan nih tetangga. Kenapa sih bapak itu gitu kan? Pakai sepeda anaknya yang 5 tahun gitu kan? Nah, dan seterusnya gitu. Nah ini sesuatu yang boleh jadi, ya belum tentu melahirkan dosa bagi pelakunya, tapi tidak pantas dilakukan dan meruntuhkan kehormatan. Akhirnya muncullah dosa-dosa di tempat lain. Dari orang yang lihat dan sebagainya. Ya, contoh lagi turunan-turunan dari perilaku ini banyak sebetulnya. Nah, ini bisa muncul di puasa juga. Ya, misal bercanda yang berlebihan. Ya, bercanda berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak pantas untuk dilakukan. Pada akhirnya bisa potensial dosa. Memang ingin melahirkan acara, konten tertentu, misalnya di TV nih ya, artis-artis nih ya, teman-teman yang saya sayangi, saya cintai. Hati-hati jangan sampai Anda bisa menjadi penyebab juga orang puasa bisa rusak puasanya. Ya, karena perbuatan yang dikerjakan. Orang lagi sahur kok di Qur'annya suruh istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, bil makan istighfar. Dikasih konten-konten yang enggak pantas gitu ya. Ya, konten-konten yang mungkin ingin menghadirkan keceriaan tapi caranya salah, penampilan enggak betul, bahkan dialognya ada sesuatu yang kotor, kata-kata yang enggak pantas, itu mungkin terjadi. Jadi lihatlah Nabi 15 abad yang lalu menyampaikan dan kejadian. Ya. Makanya hati-hati tuh ya teman-teman yang bikin acara di TV tuh, konten-konten sahur, konten bikinlah bacaan Qur'an. Ya, 30 hari setiap hari baca misalnya di ya segmen tertentu dimunculin yang bacaan-bacaan Quran. Saat sahur tuh kan enak tuh kalau ada hafid-hafid kecil tampilin di TV tuh. Ya, saya kasih bonus lah bikinin program tuh gratis tuh, kita kasih usulan. Ya, bikin tuh sahur. Ya, kita kan bukan orang dunia gitu yang nyari-nyari materi, tidak. Ya, makanya mohon maaf ya kalau TV-TV itu minta kalau yang orientasinya rating-rating begitu itu udah pasti tertolak deh. Jadi kalau mau datang ke saya jangan cari rating. Saya pasti akan ngasih usulan-usulan materi-materi yang kira-kira ada manfaatnya gitu. Jadi kalau ngejar-ngejar rating, mohon maaf biasanya gak bisa ketemu tuh semua saya tuh. Mohon izin ya, mampir sebentar untuk mengingatkan aja. Ini ya teman-teman sekalian ya. Walaya jahal. Ya. Wa ini mru'un syaitamahu awqatalah. Nah ini kemungkinan terjadi. Jika ada orang yang memprovokasi, provokasi bisa terjadi saat Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada lingkungan yang tidak kondusif. Kita baca lingkungan kita saja. Ya, apalagi sekarang nih saya ingetin nih, ya masa-masa menjelang pemilu dan sebagainya ada pasti kondisi yang tidak kondusif tuh di lingkungan kehidupan berbangsa bertanah air. Jaga-jaga diri tuh, jangan sampai saat puasa ya terprovokasi dengan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Ya hati-hati tuh ya, hati-hati tuh. Para calon-calon juga jangan berperilaku yang salah tuh Ramadan. Ya tujuannya bukan ibadah, tujuannya hanya untuk cari pencitraan misalnya. Masuk masjid-masjid tertentu, cuman hanya untuk direkam, divideokan, itu yajhal masuk ke sini. Ya, kontraproduktif nantinya. Ya, dan seterusnya-seterusnya, kita mengingatkan ke semua kalangan, untuk karena semua orang punya hak untuk tampil lebih baik. Ya, atau juga ini provokasi dalam bentuk syatamahu, bentuk celaan, saling mencela. Qatalahu, saling berselisih, saling bikin hoax, berlomba membuat hoax. Ya, berlomba memberitakan yang tidak pantas, akhirnya saling mencela, saling macam-macam. Ya, ya semua kalangan nih kalau udah katanya umum artinya potensial semua terkena dengan ujian ini. Di kalangan ustadz juga bisa jadi demikian. Ya, hati-hati tuh. Ya kalau ustadznya sudah tidak saling sinergi, tidak kompak, ya ada yang saling mencela, saling tahdir, saling macam-macam, ya bagaimana dengan jamaahnya nanti? Itu menurunkan warisan yang tidak tepat pada akhirnya. Itu yang kita hindari ya. Kita mah di tengah aja ya, lalu di tengah, jangan terlibat pada perselisihan satu, dua, dan sebagainya. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasakan tidak tepat juga, cara menampilkannya dengan cara yang elok. Okay? Jangan menyinggung, jangan menyakiti, jangan menghinakan, jangan menjelek-jelekan, apalagi meruntuhkan kehormatan seseorang, gak boleh. Gak boleh, yang dilakukan mendoakan, ya. Kemudian kalau merasa murid, ya jangan kemudian melampaui batas kemuridannya, jangan menilai guru tertentu dan sebagainya, tidak. Jangan menjerumuskan diri kita untuk mendapatkan dosa yang baru, sekalipun nampak kesalahannya cukup dipahami. Bahwa itu keliru, dijauhi, kesalahan yang dimaksudkan, kebaikannya diteruskan. Gitu ya. Jadi jangan sampai bersikap tidak adil hanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu kan. Nah, jadi jangan sampai ada satu hal yang mungkin manusia kan gak sempurna, termasuk saya. Ya bisa jadi, bukan bisa jadi, banyak kesalahan yang saya lakukan juga. Mungkin saat menerangkan, salah kutip, salah menyampaikan misalnya nomor, ayat, atau hadis, macam-macam. Dan diakui, ya, saya kan selalu menyampaikan kalau salah, saya tidak akan mengatakan atau argue atau membela, tidak. Saya katakan saya salah. Dan setelah itu diperbaiki. Kecuali kalau memang ada pandangan-pandangan yang referensinya mu'tabar, otoritatif. Ini ada begini, dari sini disampaikan. Kalau beda pun ya dihormati. Kalau dianggap salah pun, ya tetap menerima, ya. Tapi kita menghormati orang lain, bertahan dengan apa yang kita pahami. Tapi pemahaman itu didasarkan pada sesuatu yang benar. Itu yang elok ya. Balik ke sini ya. Nah ini latihan. Jadi kalau orang udah bisa mengendalikan dirinya, latihan, diprovokasi menjawab dengan cara yang elegan, itu nanti melahirkan manusia berkualitas tinggi. Dia mampu membaca. Ntar ada kepekaan tuh. Itu secara ilmiah bisa dijelaskan. Nanti dia bisa peka membaca sesuatu. Oh, ini arahnya ke sini. Oh, ini bukan ceramah beneran ini. Ya. Oh, ini anjurannya begini. Oh, ternyata ini cuman ini saja. Oh, ini yang benar nih. Ini yang terasa. Ini yang hubungannya nyambung ke jiwa. Itu terasa ini. Ya, kalau sudah seperti ini dia bisa merasakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Maka apa yang terjadi? Secara otomatis akan muncul burhan. Tapi latihannya inni shaimun, inni shaimun. Nah, hal-hal yang ini Nabi katakan, kamu ingat ya, saya sedang puasa, saya sedang berlatih. Nah, berlatih meninggalkan yang ini, yang memprovokasi, mengajak berselisih, ya, kemudian juga menghadirkan segala yang kotor, berlaku yang tidak pantas, ini semua potensial merusak kepada puasa. Hal yang merusak disebut dengan mufsidat. Ini yang mau saya turunkan. Hal yang membatalkan langsung disebut dengan muftirat. Hal yang membatalkan puasa secara langsung. Ya, makan, minum, jelas membatalkan. Ya, wudu, kumur-kumur pakai sirup, batal. Ya, kalau ditelan dan seterusnya, itu jelas, itu sudah paham semua tuh. Yang membatalkan sudah paham semua. Nah, maka dari itu Nabi mencontohkannya yang merusak yang ini, yang mufsidat. Ya, muhlikat. Kadang disebut dengan muhlikat di hadis. Muhlikat kan kesini, ke halak. Ya, yang menghancurkan, sama dengan mubiqat. Artinya apa? Artinya, dalam puasa itu, latihan terpentingnya adalah bukan sekedar menahan lapar dan haus yang muftirat. Tapi latihan terpentingnya yang ini, yang mufsidat. Yang bisa merusak, yang meruntuhkan kehormatan. Latihan ini kalau benar dilakukan, menghasilkan burhan di sudut pandang yang ini. Kalau sudah lahir burhan, otomatis ada perisai untuk bisa menghambat yang ini. Dan ada nanti kepekaan yang sangat dalam jiwa kita. Untuk membaca sesuatu dalam berkehidupan. Ini yang melahirkan sifat bijak. Yang dikenal dengan arif. Makanya muncul orang bilang ini orang arif. Karena orang arif itu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bagaimana dia bersikap. Nah, ini dalam Quran disebut hikmah namanya. Apa yang dikenal oleh orang arif itu disebut dengan hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Nah, itulah dalam bahasa Arab kata hikmah itu diterjemahkan oleh para ulama dengan ya al-isabatu fil qaul fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawadhi'ih. Ya, kesesuaian antara perkataan, perbuatan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ini bisa lihat nih, oh bersikap begini caranya seperti ini. Berbicara kepada golongan ini caranya seperti ini. Itu namanya hikmah. Hikmah itu bisa diperoleh lewat apa? Lewat latihan. Latihan terdalamnya untuk mendapatkan burhan dan mendapatkan junnah lewat apa? Potensinya ada pada Ramadan dalam latihan siam. Ya. Anda Bapak Ibu yang belajar juga bisa merasakan mana guru yang benar, mana yang mengajarkan kebaikan, mana yang mengarahkan pada peningkatan iman, itu bisa terasa. Jadi Anda pun ketika melihat yang ceramah, yang mengajarkan, itu bisa membedakan. Nanti semakin kuat burhannya, semakin mengerti. Oh, ini yang paling saya butuhkan. Bahkan Anda bisa memberikan satu gambaran citra begini, ini sama-sama baik nih, tapi yang paling saya butuhkan misalnya yang ini, itu ada seperti itu gambarannya. Ya, pada nilai-nilai yang bisa kita dapati. Nah, pada aspek yang setengah ini yang nahyu mungkar itu sudah otomatis bisa dijauhi. Ya, yang paling penting itu dari burhan itu ini, latihan puasa yang terpenting yang mencegah maksiat itu, yang terpentingnya adalah bisa membedakan ya, mana hal-hal yang betul-betul baik, mana hal-hal yang betul-betul buruk. Dan yang sulit itu kadang-kadang yang keburukan dibungkus dengan yang baik, itu yang susah. Nah, burhan ini kalau sudah dapat, Allah berikan gambaran, ini benar-benar enggak bagus, walaupun kelihatannya bagus. Ya, orang sekarang bilangnya feeling, firasat. Dalam bahasa Nabi, firasatul mu'min haqqa. Firasat orang beriman itu nyata gitu, nyata. Nah, nyata ini itu dari burhan. Burhan itu dibimbing Allah. Laula arwa burhan rabbi. Latihannya lewat puasa. Gitu kan? Nah, puas karena itu kan dulu sering orang tua kita mengajarkan latihan puasa, puasa. Sebetulnya bukan nahan lapar dan hausnya, bukan itunya. Ini mufsidatnya nih yang dilatih itu untuk mengendalikan keadaan diri kita. Nah, kalau kita baca hadis yang lain nanti di turunan yang Sahih Al-Bukhari ini ada yang sangat menarik nih teman-teman sekalian. Jadi ada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan secara tegas gitu ya. Ya, man lam yada qaulaz-zuri, ya, siapa yang sengaja kan, berbuat sesuatu yang kotor, tidak meninggalkan perkataan dusta dengan sengaja saat dia puasa, ya, maka Allah pun tidak butuh gitu kan, tidak falaisa lillahi hajatun, maka Allah pun tidak butuh ya kepada kebiasaan dia saat puasa yang meninggalkan lapar dan haus. Jadi cara dia meninggalkan lapar dan haus saat puasa itu enggak ada nilainya di hadapan Allah kalau dia enggak mampu meninggalkan yang mufsidat. Ya. Jelas ya? Jadi ini memberikan, ini bukan berarti enggak ada pentingnya nahan lapar dan haus. Tidak, itu ada pentingnya. Ada merasakan, sifat menghargai betapa pentingnya nikmat Allah berupa makanan, minuman. Tapi yang lebih penting daripada itu, kesuksesan orang puasa bukan sekedar dia bisa mengendalikan hajat fisikalnya. Ya, tapi lebih daripada itu, dia bisa mengendalikan keadaan tertinggi dari rohaninya. Itu gambarannya. Ya, saya teruskan dulu ya, teman-teman sekalian. Baik, saya lanjutkan, belum selesai tadi ya. Walladzi nafsi biyadih. Nah, ini bagian keduanya untuk menyempurnakan. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawaku digenggamnya. Wah, ini Nabi kalau sudah menyampaikan begini serius betul nih. Ya, jadi Nabi bersumpah dengan jiwanya yang digenggam Allah Subhanahu wa taala. La khulufu famis saimi athyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Allahu akbar. Ya kan? Nah, tadi masih ingat gak? Dilatih untuk meninggalkan yang kotor, ya kan? Gambaran kotor itu kan kalau yarfuz umumnya dari kata-kata ya, dari lisan gitu kan, lisan umumnya. Walaupun perangkat yang lain dengan tangan, dengan tindakan itu bisa ada. Itu baru menahan ini saja. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, satu apresiasi yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Kita belum berbicara tentang gambaran amal soleh yang ditingkatkan. Kita baru bicara orang-orang yang mampu ini menahan ini semua, teman-teman sekalian, apa yang didapatkan? Selain Allah berikan burhan, kata Nabi ada bonusnya. Di dunia diberikan burhan, penjagaan dari maksiat, ya kan? Yang menjaga kemuliaannya. Kemuliaan dalam bahasa Arab yang disebut dengan karamah namanya. Makanya orang itu punya karamah. Karamah yang dimaksudkan bukan konteksnya bisa terbang, bisa jalan di air, bukan itu. Ya, karamah itu terjaga kemuliaannya dengan cara syariat, dengan cara mengikuti petunjuk Allah. Karena diikuti petunjuk Allah, dijaga oleh Allah. Makanya Anda bisa lihat ya, ini orang kok taat, baik, santun, apa. Nah, itu orang Arab menyebutnya Allahul Karamah. Dia punya kemuliaan. Artinya Allah berikan kemuliaan kepadanya, dijaga. Nah, apa kemuliaan Allah berikan kepada orang itu? Di dunia dia mendapatkan burhan, di akhirat saat dibangkitkan. Saat dibangkitkan nih, ya. Ketika dibangkitkan kemudian di hari kiamat, ini la khulufu famis saimi athyabu 'indallahi min rihil miski. Di hadis lain ada yaumal qiyamati, ada redaksinya langsung disebutkan yaumal qiyamah. Jadi begitu dibangkitkan, dunia dapat burhan, di akhirat dibangkitkan punya ciri khas. Orang yang benar puasanya, ahli siam, yang berhasil menahan perbuatan kotornya dalam latihan puasa, itu dibangkitkan di hari kiamat dengan keadaan mulutnya mewangi. Ya, udah ketahuan nih. Ya, nanti kan ada ahli wudu dengan cahaya wudunya, ya, gural muhajjalin itu. Nanti ahli puasa itu kelihatan. Jadi enggak bisa ngaku-ngaku, aina shaimun, aina shaimun. Saya ya Allah, saya pas shaimun, ya kan? Ya, malaikat udah tahu. Ya, jangan karena namanya shaim, ya, laki-laki misalnya kan shaim itu orang puasa. Ya, perempuannya shaimah gitu kan? Jamaknya shaimun dan shaimat. Ya, tapi bukan itu yang dimaksudkan, yang biasa puasa. Nanti kelihatan tandanya. Ya, jadi kalau dia bertutur tuh kan enggak diizinkan bicara, illa man adzinallahu rahman. Kalau Allah izinkan. Tapi dari dia duduk, bersikap, berdiri rapi semua gitu kan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Ini kan semua berbaris rapi semuanya. Itu saat mencari syafaat dan sebagainya, orang-orang sibuk ya, yang lainnya ada naungan tenda dan sebagainya. Ahli puasa ketahuan, keluar mewangi dari lisannya, mewangi. Ya, kadang-kadang di dunia juga ditampakkan, ada yang mengartikan dengan metafor. Metafornya apa? Orang yang berhasil menahan diri dari perbuatan buruk, maka yang keluar kata-kata wangi. Di kalimatnya, tulisan-tulisan yang wangi, maksudnya yang baik-baik. Yang baik kan sering dimetaforkan dengan sesuatu yang wangi, yang indah. Jadi kalau orang-orang itu benar, bagus, baik dalam hidupnya, betul latihan lulus puasanya, itu keluar sikapnya wangi, baik, ya, kalimatnya juga wangi, kalimat-kalimat indah, sikap-sikap yang baik. Dan hakikinya, hakul yakinnya di akhirat ditampilkan dalam lisan yang mewangi. Ya. Kalau kita ngaji, riwayat Hafiz kan yang kita baca ngajinya itu ya. Hafiz itu punya guru dari Asim, ya, itu yang biasa kita bacakan. Ada riwayat lain, kita punya waktu 5 menit lagi. Ada riwayat lain namanya, salah satunya ya, dari Qalun dan Warsh. Qalun Warsh itu punya guru namanya Nafi'ah, Nafi' al-Madani di Madinah. Nafi' ini Masya Allah ya, secara fisikal mungkin orang melihat tidak ideal. Tapi begitulah Allah memuliakan hambanya yang menjauhkan dari sifat-sifat rasial. Ya, jadi Islam itu datang membawa rasilah, membawa risalah, mengentaskan salah satunya sifat rasialisme. Ya, maka beliau itu badannya tinggi, kulitnya hitam, kan bibirnya tebal dan sebagainya, ya. Tapi Allahu Akbar, diberikan keutamaan nih. Jadi kalau orang ngaji itu bisa melihat kesalahan seseorang itu dari gerakan bibirnya aja, karena telinganya nggak terlalu bisa dengar dengan baik gitu. Itu bisa melihat dari gerakan bibirnya. Dan itu kesaksian-kesaksian di sekitarannya itu kalau bicara keluarlah bau harum di lisannya, ya, terasa gitu, ada rasa harum di lisannya itu. Itu betapa Allah muliakan ahli Quran itu dengan seperti itu. Ini ahli puasa demikian, dijamin lewat hadis Nabi SAW. Jadi kalau orang berhasil puasanya, berubah tindakannya menjadi lebih baik, mewangi syiarnya dalam kehidupan, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan, mulutnya mengeluarkan wangian, aroma-aroma yang mewangikan. Kemudian, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, nah orang-orang ini meninggalkan, nah ini dari sifat fisikal ya, yang muftirat, ya, meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kemudian diteruskan, ya, dia sudah menjaga yang merusak, menjaga yang membatalkan, diteruskan dengan beramal saleh. Ya. Maka apa yang menjadi penutupnya? Kita tutup wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Nah inilah bagian yang terakhirnya. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh puasanya, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ukuran pahala standar yang biasa kalian terima, kata Allah kan, wal hasanatu, biasanya satu kebaikan, hasanah itu konfirmasi amal soleh. Amal soleh saat dikerjakan namanya hasanah. Poinnya disebut dengan ajrun. Ajrun itu yang mendapatkan rahmat. Rahmat itu yang mengantarkan ke surga. Jadi penutup hadis ini yang kunci itu masuk kepada setengah bagian yang lainnya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Quran surah 6 ayat 160. Kapan dapat hasanah? Ketika beramal soleh. Amal soleh itulah yang kemudian kita keluarkan ini. Paling minimal standarnya 10. Tapi saat Ramadan gak berlaku standar itu. Karena Allah langsung memberikan ukuran pahalanya. Bisa 10 kali lipat, 1000 kali lipat, ya kan? 10.000 kali lipat. Karena itulah saat Ramadan pandai-pandai kita mengeluarkan amal soleh ini. Apa saja yang pokok nih? Ya, nanti cabangnya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cabang. Contoh puasa nih, ya kan? Dah jelas ini siangnya. lakukan. Salat, apa yang cabang-cabang dari salat yang furu'iyahnya, yang sunnah-sunnahnya, keluarkan. Selain salat yang pokok, yang sunnah apa? Zakat, kalau bertepatan dengan Ramadan, keluarkan. Kalau enggak bertepatan dengan Ramadan, turunan ini ada apa? Infak. Lihat yatimnya, du'afanya, miskinnya, macam-macam. Haji belum tiba waktunya. Ya, tapi hikmah haji bisa diturunkan. Ya, bukankah saat di Arafah itu ada wukuf? Ya, maka spirit wukuf dibawa ke suasana Ramadan. Wukuf itu kan kontemplasi untuk muhasabah, mengoreksi diri, kenal Allah. Maka dibawa ke Ramadan, diterapkan. Gimana caranya? Saat tarawih ibadah malam, di antara dua rakaat, kan ada doa, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, muhasabah di situ. Kan? Saat siangnya juga demikian, lontar jumrah, saat ritual sana, saat haji ada lontar jumrah. Ya, saat puasa enggak ditemukan ritual rontal jumrah itu, belum tiba waktunya, tapi hikmahnya bisa ditarik. Lontarlah ini yang mufsidat nih, koreksi diri. Makanya orang saat masuk hari Arafah, gitu kan, ketika semuanya wukuf, kemudian di malamnya melontar jumrah, kan kita puasa di sini yang enggak hajian. Gitu kan? Siyamu yaumi Arafata, gitu kan? Puasa di hari Arafah saat orangnya wukuf, kita puasa di sini. Di saat setelah wukuf itu kan tuntas dikerjakan, kan pergi kan kemudian Mas'alil Haram ke Muzdalifah untuk cari batu, melontar kan. Nah yang di sana melontar, yang di sini kan puasa, buka besoknya menyembelih kan, kan masih ada puasanya. Ini Ramadan dikumpulkan semua, jadi semua akumulasi ibadah sunnah itu muncul di Ramadan. Hikmahnya tarik ke sini, evaluasi diri, ada muhasabah. Karena itu hadisnya berbunyi, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Ikhtisab itu mengandung makna kesungguhan, keikhlasan, dan muhasabah, introspeksi diri. Itu tinggi tuh, kalau kita ngajinya, detil tuh tinggi nih, tarik muhasabah di haji itu. Di jihad yang tadi, ya orang itu nggak mungkin bisa berjihad kalau mentalnya lemah, nggak kuat, ya kan? Mentalnya cepat diprovokasi dikit, bergerak, itu nggak akan kepake. Ketipu dikit udah nyerang, ya sudah, ya tewas di pertengahan gitu. Maka harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang harus bergerak, merespon dengan seperti apa. Wa ini mru'un syatamahu, aw qatalahu falyakul inni sa'imun, inni sa'imun. Latihan mengendalikan diri, mengendalikan mental, ya fisik. Makanya ketika dipakai di Badar itu Ramadan, Fathu Mekah itu Ramadan, karena udah siap berlatih dengan baik. Tahajud udah tiap malam, ya kan? Kemudian ini sedekah tadi yang sudah disampaikan, Quran ada hadisnya sendiri. Ini kenapa tidak saya rinci, karena sudah saya terangkan dengan detail. Di intinya, dua kitab ini sudah mengonfirmasi, yang satu gambaran umum, ya, yang satu mendetilkannya. Jadi silahkan, tinggal kita optimalkan. Ini nggak saya hapus insya Allah. Silahkan teman-teman mau dicitrakan boleh, tinggal dilihat dari mana saya nerangkan, sampai ada coretan-coretan begitu, tinggal diputar kembali ke videonya, nanti dirapikan. Ini yang amal saleh, ini yang masalah, ini pengantarnya apa. Adapun detil-detil pembahasan sampai ke bab-bab turunan, kayak misalnya cabang-cabang di wajib jadi fardu jadi sunnah, itu bisa kita turunkan nanti di sesi yang berbeda. Seperti di pembahasan amal saleh pun yang 7 jadi berkembang lagi, itu bisa kita turunkan di pembahasan yang lain. Ya, itu harus diturunkan lagi. Saya kan kalau ngaji suka riset. Jadi kalau misalnya ini jahanam disebutkan 77 kali, satu-satu ayatnya dilihat tuh kemana nih. Itu kan? Terus kemana di pintu neraka 7 kemana idinya. Nanti 145 itu apa saja perbuatannya. Baru diturunkan. Jadilah kurikulum kehidupan. Nah itu butuh satu waktu lagi untuk merumuskan itu sehingga lebih mudah untuk disampaikan. Tapi saya ingin mengajak pada diri saya pribadi dan mengingatkan kepada teman-teman juga semuanya yang terhubung. Yang pertama, mari kita serius menyiapkan ini. Karena ini untuk menentukan masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri, kapan lagi ketemu Ramadan? Belum tentu hadir, belum tentu demi Allah, belum tentu. Ada yang 3 hari sebelum Ramadan ajalnya tiba, 2 hari sebelum Ramadan ajalnya tiba, gitu kan? Ya, ada yang mungkin sehari sebelum Ramadan ajalnya tiba. Kita enggak tahu kapan kita kembali. Tapi kalau kita berniat dari sekarang baik, kapanpun pulang insyaallah pulang dalam keadaan yang baik. Karena itu ayo berlatih, menyiapkan diri, kurikulum disiapkan, dan banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak memperbaiki diri. Kemudian terapkan ini mulai sekarang supaya Ramadan jadi kebiasaan. Sekarang bangun amal salehnya, terus yang salah-salah ditinggalkan. Jangan masuk pada hal-hal yang memang sudah dilarang, ya, sudah dilarang. Saya selalu mengatakan kita kalau ngaji dengan saya itu insyaallah kita selalu mengambil jalan di pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, jadi kalau baik kita ambil ikuti kan. Kalau yang tidak baik pun jangan masuk kepada suasana ketidakbaikan. Ya, mencela macam-macam dan sebagainya, jangan kurangi pahala kebaikan yang Allah berikan pada kita dengan perbuatan kontraproduktif. Saya kira itu yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tersisa 1-2 pertemuan sebelum tiba Ramadan. di 1-2 pertemuan ini boleh jadi yang pertama akan saya siapkan dialog untuk pematangan ya, teman-teman yang sudah tersambung dengan Zoom disiapkan nanti di semua kalangan termasuk STWH dan sebagainya, karena saya akan berikan ta'lim yang bersifat menyeluruh. Yang belum mengaktifkan akun silahkan diaktifkan sehingga bisa berinteraksi. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, penting juga saya utarakan bahwa insya Allah di bagian keduanya saya akan berikan panduan yang mengawali puasa Ramadan, khusus membahas tentang bagaimana mengetahui tentang awal mula Ramadan sehingga kita bisa menerapkan poin-poin ini dengan persiapan yang matang. Itu insya Allah kalau nggak besok Kamis, Jumat. Besok saya akan keluar kota mungkin dari hari ini, jadi kalau ada koneksi yang bagus saya akan sambungkan dari luar kota untuk ke subuh ini. Kalau tidak bagus mungkin disesuaikan waktunya atau mungkin bisa direkam sehingga bisa disampaikan untuk persiapan kapan memasuki Ramadan, seperti apa caranya, bagaimana sampai di hari pertama doa apa yang harus kita lakukan ya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf ya, sampai hari ini belum mampu memberikan bimbingan dengan cara yang terbaik yang mungkin teman-teman harapkan. Itu kelemahan saya, mohon dimaafkan sekali lagi. Belum mampu menjelaskan apa yang teman-teman mungkin bisa harapkan. Itu kekurangan ilmu saya, mohon dipahami. Dan ini menunjukkan bahwa ada orang-orang lain yang lebih baik yang insya Allah bisa melengkapi semua apa yang diterangkan. Kemudian yang kedua, juga bila ada yang baik-baik silahkan diterapkan dan jangan digambarkan bahwa itu dari penjelasan seorang Adi Hidayat. Tidak, itu mungkin cara Allah menitipkan saja pada hakikatnya petunjuk Allah dan Rasulnya. Semoga dengan itu semua meningkatkan kualitas kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk yang berwakaf pesantren di sesi yang pertama ini. Akan besok ya bagian terakhir untuk sesi yang pertama untuk infrastruktur. Setelah itu saya akan evaluasi supaya ditunjukkan kepada teman-teman ini udah siap jadi semua dulu. Setelah itu baru kemudian Ramadan akan dibuka gelombang keduanya untuk persiapan pembangunan. Karena ada 3 tahapan. Pertama untuk infrastruktur. Infrastruktur itu peluang wakaf yang sangat bagus karena nggak mungkin bisa dirubah-rubah gitu. Siapa yang mau ngancurin tanah di bawah? Dia siapin semua tanam, semuanya, ME-nya, dan seterusnya. Itu saya lihat kemarin sangat luar biasa, kokoh. Insya Allah kokoh ya. Dan mudah-mudahan punya nilai di hadapan Allah. Kemudian yang kedua baru nanti persiapan di Ramadan. Berikutnya tahap kedua untuk membangun. Jadi mulai masjid, kemudian asrama dan sebagainya. Yang ketiga nanti finishing pelan-pelan disampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Semoga Allah sayangi kita semua, rahmati kita, maafkan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل من المؤمنين الحقيقيين من الصائمين المتقين اللهم ارزقنا يا الله نعمة البرهان من عندك نعمة البرهان من عندك نعمة البرهان من عندك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا الله نعمة التقوى اللهم وفقنا يا الله نتقي إليك يا أرحم الراحمين من كل ما نهيت عنا يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا kepada guru kita semua Ustaz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sujud kita, setiap doa kita, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita semua, juga menjadikan ilmu yang disampaikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dimudahkan untuk bisa memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Izin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang masih tergabung, yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk bisa mengaktifkan akunnya dengan cara login di website resmi Mira Institute. Silakan masuk ke mira.quantumakhir.com. Di halaman utama silakan tekan tombol login. Gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Penting agar teman-teman bisa mengaktifkan akunnya, agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami, dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan yang terpenting, jika nanti kesempatannya sudah tiba untuk kajian offline, teman-teman yang sudah mengaktifkan akun berkesempatan mendapatkan undangan untuk menghadiri kajian offline tersebut. Nah, bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti materi pembelajaran dari awal pertemuan secara bertahap agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal. Dan pertemuan satu dengan pertemuan lainnya, pemahamannya bisa tersambung dan terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya, agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya dan bisa mendapatkan kesempatan sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Jangan lupa untuk join di grup resmi Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram, agar teman-teman selalu update terkait dengan informasi kegiatan di Mira Institute. Dan bagi teman-teman yang ingin mengambil pembelajaran atau manfaat dari pembelajaran Mira Institute, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute yang ada di layar teman-teman sekalian logonya di bagian kiri atas. Dan bagi yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Pastikan tombol loncengnya ditekan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru langsung ke perangkat teman-teman sekalian. Dan insya Allah akhir bulan ini untuk tahap pertama wakaf pembangunan pesantren Mira Institute, bagi teman-teman yang ingin mengambil peluang dan kesempatannya bisa menyalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mahat Islam Rafi Akhyar dengan kode bank 451 dan nomor rekening 111444142 seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Boleh difoto ataupun di screenshot layarnya. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.